Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita menjadi saksi, kita duduk dan berdiri di tanah wakaf yang sudah kian lama diwakafkan oleh seorang wakif, keluarga besar Bapak Haji Nanang Hidayat, yang tentunya ini juga tidak menjadi mudah amanah buat Sinieri Foundation. Perlu diketahui, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Sinieri Foundation ini merupakan lembaga nirlaba yang mengelola dana masyarakat berupa wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Lalu dari dana-dana yang dikumpulkan, yang diamanahi oleh masyarakat, kami gulirkan dalam berbagai macam program, diantaranya program pendidikan, ekonomi, kesehatan, juga social development lainnya. Untuk pendidikan, alhamdulillah kami sudah create kurang lebih 5 tahun yang lalu sebuah program beasiswa pemimpin bangsa yang ke depan bertransformasi menjadi pendidikan dasar, yaitu Kutab Al-Fatih Sinieri Foundation yang ada di Tanah Wakaf Cileunyi yang luasnya kurang lebih 1,3 hektar. Ini program pendidikan dasar yang gratis baik untuk kaum duafa maupun orang yang ada. Yang berikutnya di bidang kesehatan, alhamdulillah sudah 13 tahun kiprah Rumah Bersalin Cuma-Cuma membantu masyarakat duafa yang kurang lebih sudah 7.500 anak yang dilahirkan pemberdayaan masyarakat di lokasi tersebut. Saat ini sudah ada 2 titik, yaitu di Cigalontang dan juga di Compreng, Kabupaten Subang. Dan dalam dekat ini sudah ada di Kabupaten Garut, yaitu di Kampung Selaawi. Ya, ini pemberdayaan bambu. Lalu di social development, sudah 4 tahun kami create sebuah kawasan terpadu namanya Taman Wakaf Firdaus Memorial Park. Ini kawasan pemakaman yang asri, nyaman, ramah lingkungan, dan sesuai syariah. Ya, di sana, alhamdulillah, sudah tergabung kurang lebih 1.200 wakif yang bergabung dan sudah dimakamkan kurang lebih 130 wakif. Pemakaman ini pun diperuntukkan untuk kaum du'afa dan tidak dipungut biaya spesial pun. Ya. Dan alhamdulillah, setelah 4 tahun ini, memang yang banyak yang meninggal itu ternyata orang-orang kaya. Ya. Karena faktanya begitu, di Firdaus itu yang meninggal wakifnya sudah 120, duafanya baru 10. Ya. Dan alhamdulillah mereka pada betah. Ya, ini serius, Wak. Sewaktu hidupnya mereka sering telepon ke saya, gitu, Kak Asep tolong ke rumah jemput wakaf, Kak Asep mau konsultasi wakaf. Nah setelah dikuburkan, gak nelpon lagi. Bapak dan Ibu, di Firdaus Memorial Park alhamdulillah lahannya sudah 13 hektar yang kita bebaskan. Bapak dan Ibu, rahimakumullah, khusus tentang agenda hari ini, kita akan menjadi saksi, menjadi sejarah, saksi sejarah bahwa di tanah wakaf ini akan dibangun sebuah masjid dan juga klinik atau rumah sakit, mimpinya rumah sakit dalam jangka panjang. Ya, tapi dalam proses perizinan kepada pihak Pemda Kabupaten Bandung, itu klinik wakaf ibu dan anak. Saya sangat memohon kepada pemberi kebijakan, Bapak Bupati, agar Bapak Bupati juga, ini izinnya sedang berproses, ya. Alhamdulillah dari bawah sudah sampai level kecamatan, sekarang sudah masuk ke dinas perizinan terpadu. Mudah-mudahan Bapak Bupati bisa memberikan OTT. Ya, OTT ini bukan orang KPK, tapi ini harusnya menjadi kebijakan Bupati. Oke, tanda tangan. Gitu. Ya, mudah-mudahan, amin. Karena saya dapat kata bijak, bahwa sedekahnya pemimpin itu adalah kebijakan. Bapak dan Ibu, RSWIA atau Klinik Wakaf Ibu dan Anak ini merupakan peningkatan layanan dan kapasitas dari Rumah Bersalin Cuma-Cuma yang sudah 13 tahun tadi. Di mana tahapannya nanti akan kita bangun klinik pratama, klinik utama, lalu rumah sakit tipe D dan atau tipe C. Apakah rumah sakitnya di sini atau di tempat lain, itu hanya mimpi kami. Ya, bermula dari mimpi, mudah-mudahan ini menjadi harapan yang bisa terwujud ke depan. Total kebutuhan pembangunan masjid dan klinik wakaf ibu dan anak ini kurang lebih dibutuhkan 35 miliar. Pertanyaannya, 35 miliar ini besar atau kecil, Bu? Kecil, ya. Bagi Allah sangat kecil. Ya. Lalu pertanyaannya, kemarin banyak yang nanya, Kang Asep, berapa dana yang sudah tersedia dari 35 miliar? Alhamdulillah. Jangan ketawa dulu, Ibu. Ya, alhamdulillah. Ibu, di belakang itu banyak material, ada bata, ada batu split, batu abu, itu bukan saya jualan material, ya. Itu ada kiriman dari wakif, ada yang ngasih bata, ada yang ngasih batu, lalu semen, sudah ada yang komitmen batu juga, besi dan lain-lain. Juga ada yang memberikan dana. Alhamdulillah dana yang sudah tersedia, nanti Pak Haji Nanang juga akan menyerahkan khusus pembangunan masjid senilai 200 juta. Lalu ada beberapa wakif yang sudah tergabung, diakumulasi kurang lebih sudah 600 juta. Mohon doanya, dari angka 800 juta inilah akan menjadi langkah besar Sinergi Foundation dan tentunya dengan Bapak dan Ibu untuk mewujudkan pembangunan masjid dan klinik wakaf ibu dan anak. Banyak juga pertanyaan Kang Asep, kalau saya ingin partisipasi seperti apa? Ya, bisa dan sangat mudah. Bapak Ibu tinggal kontak teman-teman di Sinergi Foundation, baik menyalurkan wakaf tunai ataupun wakaf bahan bangunan. Ya. Insya Allah konsep klinik wakaf ibu dan anak ini tetap gratis seperti rumah bersalin cuma-cuma. Kalau Bapak Ibu tidak percaya boleh dicoba. Ya. Kalau sekarang ada yang sedang hamil tua, boleh. Teman-teman di belakang banyak bidan. Ya. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa gratis? Ya. Untuk anak-anak orang-orang duafa itu didanai dari dana zakat dan dana infak yang dititipkan kepada kami. RBC ini anggarannya kurang lebih 1 tahun 2,5 miliar. Ya. Dan alhamdulillah selama 13 tahun bisa berjalan. Apakah bidan dan dokternya gratis? Tidak, mereka dibayar. Ya. Insyaallah mereka ada yang sudah masa kerjanya 13 tahun, 10 tahun dan mereka betah. Ya. Berarti kerja di RBC Sinergi Foundation itu memang mensejahterakan dan membahagiakan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada satu konsep yang sedang dikembangkan oleh Sinergi Foundation yaitu wakaf produktif. Banyak program-program kenapa Sinergi Foundation bisa menggratiskan sekolah pendidikan dasar Kutab Al-Fatih. Kami menggulirkan sebuah program namanya wakaf produktif. Ya. Apa itu wakaf produktif? Produktif itu penyerahan aset usaha kepada Sinergi Foundation, lalu dikelola oleh wakifnya, lalu hasilnya diberikan lagi ke Sinergi Foundation. Ini menarik, ya. Belum pernah terjadi. Wakaf menyerahkan sebuah wakif menyerahkan sebuah usaha dikelola oleh wakifnya sendiri lalu keuntungannya diberikan oleh kepada Sinergi Foundation. Dan ini pernah terjadi Bapak Ibu. Mei 2009 ada seorang wakif menyerahkan apotik senilai 1 miliar, tanah, bangunan, stok obat, karyawannya. Padahal usaha apotek ini keuntungannya 20 sampai 25 juta. Yang menarik, wakif ini belum punya rumah. Ya. Yang menarik lagi, mobil punya satu-satunya, saya sebutin Avanza tahun 2006. Pertanyaan saya ke ibu-ibu. Bu, kalau sekarang ibu pulang ke rumah, terus dalam kondisi nggak punya rumah, suami menyerahkan harta yang terbaik. Apa respon ibu? Paling mikir. Pak, mikir pak. Rumah nggak punya, itu usaha paling bagus kita serahin. Ya. Tapi itu fakta pak. Saya menerima Mei 2009, sebuah aset apotek yang sedang untung 20 sampai 25 juta. Dalam perjalanannya alhamdulillah juga Sinergi Foundation mengelola aset wakaf produktif berupa rumah makan. Di Pasteur, di Kota Bandung, itu ada satu rumah makan yang dimiliki oleh umat, modalnya dari dana wakaf. Jangan bilang-bilang, Bu. Ini khusus antara kita saja, ya. Nama rumah makannya sekali lagi ini antara kita saja. Rumah makan Ampera. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Bandung, makanlah di rumah makan Ampera yang di Pasteur. Karena itu milik umat. Keuntungan semuanya itu digulirkan untuk program-program sosial milik Sinergi Foundation. Bapak dan Ibu, rahimakumullah, banyak sekali mitra yang mendukung pada acara hari ini. Saya sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan kepada rumah makan Ampera, Hayatiga, Mazaya, Famos, dan Yesa Malika, juga Pak Riki dari Redbox. Untuk itu, cukuplah Allah yang bisa memberikan balasan, karena Allah lah yang terbaik dan paling baik memberikan balasannya kepada kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum nanti kita diakhiri, mari kita saksikan video rencana pengembangan klinik wakaf ibu dan anak dan Masjid Yahya Idrus. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Kang Asep Irawan yang telah menyampaikan sambutan mewakili dari Sinergi Foundation. Langsung saja Bapak Ibu, kita saksikan video pembangunan dari Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Wow, Rumah Sakit Bersalin cuma-cuma Sinergi Foundation yang akan menjadi insya Allah Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak. Dan di hari ini Potakan Batu Pertama akan disiarkan langsung melalui parabola satelit Palapa di frekuensi 4014, simbol rate 7200, popularitas H, atau juga di Facebook Akhyar TV, YouTube Akhyar TV, dan juga web di www.akhyar.tv. Dan di hari ini juga telah hadir dari Badan Wakaf Indonesia. Untuk itu sambutan akan disampaikan oleh yang kami hormati Dr. Andes H.M. Fakhrur Razi, MHI. Tafadhal Mas Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid selaku Ketua Pembina Sinergi Foundation, para pembina dan pengurus Yayasan Sinergi Foundation, para pejabat pemerintah baik provinsi maupun kabupaten yang hadir pada kesempatan yang penuh barokah ini, hadirin dan hadirat serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat ini. Insyaallah tempat ini akan menjadi saksi sejarah perkembangan perwakafan di tanah air, di mana kita semua insya Allah akan berpartisipasi, tentunya yang diharapkan tadi oleh Direktur Utama Pak Asep, selain doa adalah partisipasi donasi wakafnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai teladan kita, termasuk teladan kita dalam membangun perwakafan. Hadirin dan hadirat, terlebih dahulu saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari ketua kami, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Nuh, yang pada kesempatan yang sangat berharga ini beliau berhalangan untuk hadir ada bersama kita semua di tempat ini, karena saat ini beliau memiliki agenda di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kami dari Badan Wakaf Indonesia sudah lama mengenal Sinergi Foundation, terutama Kang Asep ini. Saya lama berinteraksi dan selalu berkomunikasi, melihat, memantau sekaligus karena fungsi kami sebagai regulator perwakafan dan juga sebagai pengawas perwakafan, kami juga senantiasa meminta perkembangan sekaligus mengawasi perkembangan dari gerak perwakafan yang dilakukan oleh Sinergi Foundation. Dan hasilnya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kang Asep, menurut saya sangat dahsyat, sangat luar biasa, membangkitkan kembali memori kita akan kejayaan wakaf pada masa peradaban Islam. Kalau di sini tertulis jejak wakaf untuk peradaban, memang sejarah telah mencatat bahwa wakaf memiliki peran yang sangat sentral, bahkan menjadi kunci utama dari kemajuan peradaban Islam pada masa lalu. Dan kiprah wakaf yang paling besar pada masa lalu juga kiprah wakaf dalam dunia pendidikan dan juga dalam bidang pelayanan kesehatan. Kalau dalam dunia pendidikan, kita mengenal misalnya pada masa Khilafah Abbasiyah di Irak, ada Madrasah Nizamiyah atau ada Madrasah Mentasiriyah. Kemudian di Maroko ada Qurawiyyin, Madrasah Qurawiyyin. Di Tunis ada Madrasah Zaituna. Di Spanyol atau Andalusia ada Jami'ah atau Madrasah Cordoba. Di Mesir ada Jami' atau Jami'ah Al-Azhar. Dan di negeri-negeri Islam yang lainnya, sehingga oleh salah satu ahli perwakafan yang bernama Ibrahim Abdussattar mengatakan bahwa sulit sekali ditemukan di negeri-negeri Islam pendidikan yang tidak ditopang dari perwakafan. Menariknya, tentu untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, kecerdasan akal, maka selain juga dibangun pendidikan, juga pada masa lalu banyak sekali dibangun pelayanan-pelayanan kesehatan untuk menyehatkan jasmaninya, sehingga semangat belajarnya tetap ada dan kesempatan belajar itu tetap ada juga. Karena tidak mungkin orang sakit akan belajar dengan baik, akan beribadah dengan baik, maka pada masa itu layanan kesehatan berkembang sangat sangat banyak dan juga sangat besar sekali. Bahkan layanannya yang saya baca dalam buku-buku tentang jejak peradaban wakaf pada masa lalu, bukan hanya berada di rumah sakit atau kliniknya, tetapi juga mendatangi pasien-pasien yang sakit di rumahnya, mengobati di rumahnya, kemudian juga memberikan edukasi-edukasi di bidang kesehatan, baik pencegahan dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Dan keberhasilan peradaban Islam ini ingin diulang kembali oleh lembaga-lembaga wakaf, salah satunya oleh Sinergi Foundation, yang tadi saya sampaikan bahwa sejak kurang lebih tahun 2010, kami Badan Wakaf Indonesia sudah mengenal dan sudah berkomunikasi, karena Sinergi Foundation adalah salah satu lembaga wakaf yang resmi terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Karena itu bagi Bapak, Ibu, para donatur, para wakif, ini tepat sekali untuk mendonasikan hartanya, baik harta yang akan langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan layanan pendidikan misalnya atau kesehatan, maupun tadi yang disebutkan oleh Kang Asep, harta-harta atau aset-aset yang berharga yang akan dikelola, kemudian baru hasilnya dimanfaatkan untuk menunjang layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan sosial keagamaan lainnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, bahwa Badan Wakaf Indonesia sekali lagi mengapresiasi dan bergembira atas terselenggaranya dan atas dilakukannya kegiatan pada hari ini, yaitu peletakan batu pertama Masjid Yahya Idrus dan Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak. Integrasi antara masjid dengan klinik atau rumah sakit di Indonesia ini masih belum banyak dilakukan, ya. Padahal tadi saya sebutkan ini sangat sentral, bagaimana orang ibadah dengan baik, belajar dengan baik, ketika kesehatannya tidak dirawat, ketika kesehatannya terganggu. Karena itu sangat penting sekali integrasi ini. Saya ingat sekali ketika saya menjadi mahasiswa di Al-Azhar Mesir, begitu saya sakit, saya cari-cari rumah sakit, ternyata rumah sakitnya ada di samping masjid. Dan ternyata mayoritas, mungkin 90% ke atas, masjid-masjid yang ada di Mesir itu memiliki klinik atau bahkan rumah sakit. Kalau Bapak Ibu menyimak berita pada masa besarnya demonstrasi di Mesir, di mana terpusat di Masjid Rabah Al-Adawiyah, ya, itu Masjid Rabah Al-Adawiyah itu punya rumah sakit juga di belakang masjidnya, yaitu Rumah Sakit Rabah Al-Adawiyah. Dan masjid-masjid yang lain, kalau tidak rumah sakit, adalah klinik. Dan tentu saja, meskipun berbayar, sangat-sangat murah sekali berbayarnya. Apalagi yang dikembangkan oleh Sinergi Foundation ini, layanan kesehatan tidak berbayar atau cuma-cuma. Sehingga mari kita dukung apa yang memberikan kita berikan dukungan apa yang dilakukan oleh Sinergi Foundation, karena ini akan bermanfaat sekali buat umat kita, buat membangkitkan kembali peradaban kita, sehingga tepat sekali di sini tercantum jejak wakaf untuk peradaban. Karena dalam peradabannya memang sudah terbukti, kemudian ini akan mengulang lagi untuk peradaban yang akan taraih pada masa depan insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat dan sukses atas terselenggaranya acara ini, yaitu peletakan batu pertama Masjid Yahya Idrus dan Rumah Sakit Wakaf dan Wakaf Ibu dan Anak RBC. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu Sekretaris dari BWI ya. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes H.M. Fahru Rozi yang telah hadir mewakili dari Ketua. Baik, dan juga telah hadir mewakili Bapak Gubernur yaitu Sekretaris Dinas SKM kepada Bapak Uus Sukmar SKM. Kami mohon untuk tampil ke atas panggung menyampaikan sambutan sekaligus menyemangati ya Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini menyaksikan peletakan batu pertama untuk Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak. Kami silakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan dong untuk yang kami hormati Bapak Uus Sukmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara peletakan batu pertama Masjid Yahya Idrus Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak RBC. Yang terhormat Profesor Kiai Haji Miftah Farid, yang terhormat Bapak Asep Irawan, Direktur Utama Sinergi Foundation, yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Garut, Pak Camat Kecamatan Soreang, para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Pertama-tama mohon maaf, Pak Gubernur tidak bisa hadir langsung karena pada waktu yang bersamaan sedang ada kegiatan pembukaan acara MTQ di Kabupaten Sukabumi. Termasuk juga Pak Kepala Dinas mendampingi beliau ke Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saja Pak Gubernur hadir di sini, pasti Pak Gubernur akan menyampaikan rasa bangga. Rasa bangga kenapa? Karena apa yang telah disampaikan oleh Pak Asep tadi, Pak Asep. Seyogianya Pak Gubernur juga mudah-mudahan ini sudah tahu. Masalah pendidikan dan kesehatan menjadi masalah utama pembangunan manusia. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, kita lama dijajah oleh negara yang tidak membangun manusia seutuhnya. Jepang, Belanda menjajah itu membuat betul-betul kita bodoh. Kenapa? Karena hartanya ingin diambil. Supaya bodoh, maka pendidikan dan kesehatan tidak diutamakan. Negara-negara yang dibangun, dijajah oleh Inggris, itu tujuannya untuk menjadi mitra pembangunan. Sehingga negara yang dijajah oleh Inggris justru pembangunan kesehatan dan pendidikannya itu bagus. Sehingga menjadi mitra dalam membangun. Nah, negara-negara yang dijajah oleh Belanda, Jepang itu dibuat miskin dan bodoh. Kenapa? Supaya hartanya dengan mudah diambil. Ini menjadi masalah mendasar. Masalah mendasar termasuk pemerintah kesulitan bagaimana membangun pendidikan kesehatan yang baik. Nah, dalam hal ini tentu pemerintah sangat perlu bantuan. Perlu bantuan semua stakeholder yang memiliki sumber daya yang memungkinkan pembangunan kesehatan dan pendidikan ini sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sangat memberikan apresiasi atas peran aktif Sinergi Foundation dalam pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, termasuk pembangunan sosial lainnya. Yang selama ini barangkali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum sampai ke dasar kebutuhan yang paling mendasar di masyarakat. Tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara ya, pertama bahwa jika kita sakit, jika kita memiliki standar pendidikan yang rendah, maka kita juga daya saingnya tidak berkembang. Pemahaman terhadap agamanya juga tidak berkembang. Sehingga mungkin akhirnya kita menjadi objek dari pembangunan. Tentu kita berharap umat Islam akan dapat menjadi subjek pembangunan, baik itu pembangunan kesehatan maupun pembangunan pendidikan. Sedikit ingin saya sampaikan berkaitan dengan pembangunan kesehatan. Masalah kesehatan itu ada 3 faktor penyebab, Bapak Ibu yang saya hormati. Penyebab utama namanya penyebab langsung. Penyakit, kondisi tubuh, penyebab langsung penyakit atau kondisi tubuh karena degeneratif. Kemudian penyebab tidak langsung adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, swasta, maupun lembaga-lembaga yang berperan aktif di dalam pembangunan kesehatan. Faktor yang ketiga adalah penyebab mendasar. Jeleknya pembangunan kesehatan disebabkan penyebab mendasar yang masih menjadi faktor utama di Indonesia pada umumnya termasuk di Jawa Barat. Apa faktor mendasar itu? Faktor mendasar adalah kebodohan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan. Sinergi Foundation ini sudah meletakkan dan ingin bukan saja mengatasi penyebab langsung, penyebab tidak langsung, tapi juga ikut peran serta mengatasi masalah penyebab mendasar. Oleh karena itu, tentu kita harus memberikan dukungan semaksimal mungkin terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Sinergi Foundation ini di berbagai unsur dan lapisan masyarakat. Insya Allah, Pak Asep, Pak Miftah, kami juga tentu pada beberapa kesempatan ingin mengundang Bapak, Ibu, karena jelas kami membutuhkan mitra di dalam pembangunan kesehatan yang betul-betul berakar dan menggali potensi masyarakat. Termasuk tadi menggali potensi-potensi yang berkaitan dengan upaya meningkatkan wakaf. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini betul-betul memberikan hidayah bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Mewakili dari Gubernur kita yang kami hormati Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Baik, sebelumnya boleh kita semangati lagi untuk acara hari ini ketika MC Makang Bana bilang Sinergi Foundation, jangan lupa berbagi, bersinergi. Oke, siap semuanya ya. Sinergi Foundation. Sekali lagi, Sinergi Foundation. Tepuk tangan dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di hari ini juga akan ada sesi tausiah nanti dari Ustadz Adi Hidayat LC. Alhamdulillah telah hadir Al-Ustadz Adi Hidayat LC memberikan tausiah nanti dengan tema Jejak Wakaf Peradaban spesial selama 90 menit untuk hari ini, alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya akan ada sharing nih dari para pelaku sejarah sebelum nanti dibangunnya Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak, yaitu pertama kita akan undang dari Direktur Rumah Bersalin Cuma-Cuma, yaitu Ibu Dr. Erni Trisnasari. Boleh untuk naik atas panggung, tepuk tangan dong untuk Ibu Direktur kita, Rumah Sakit Bersalin Cuma-Cuma ya. Sudah hampir 13 tahun, juga kami undang kepada Bapak Dr. Jeffrey Imam Gunardi, SPOGK. Para dokter boleh untuk naik atas panggung, tepuk tangan dong untuk Dr. Jeffrey. Alhamdulillah telah hadir ya, berbagi inspirasi di pagi hari ini. Juga kami undang, ini dia, dua bidan yang hits ya, yang alhamdulillah banyak keberkahan nih. Ada bidan Giari dan Ibu Ari. Boleh untuk naik ke atas panggung, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Duduk aja kali ya Ibu. Nah, Akan juga boleh, panitia boleh dikasih. Apa kabar Pak Dr. Jeffrey? Alhamdulillah, sini Kang. Nah, ini Pak Dokter kasih satu, Ibu Dokter juga bidan kita. Di hari ini bahagia sekali Bapak Ibu, juga tamu undangan yang kami hormati, bahwa akan segera diletakkan batu pertama untuk Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak, atau saat ini Klinik Wakaf terlebih dahulu ya. Namun ada sejarah yang perlu kita coba track back atau tarik ke belakang, ini kira-kira semangatnya apa gitu ya dari para pionir ini. Nanti akan dimulai dari Direktur RBC, rumah sakit yang katanya sih cuma-cuma memberikan sebuah pelayanan untuk masyarakat yang kurang mampu atau duafa di pagi hari ini. Kita akan coba mulai dulu. Baik, sebelumnya ini kami ucapkan sampurasun, aduh, selamat datang kepada Wakil Bupati Bandung, Bapak Haji Gun-Gun Gunawan SSI MSI. Terima kasih banyak Bapak, kami persilakan untuk bergabung dengan tamu VIP kita di pagi hari ini. Terima kasih telah hadir untuk menyaksikan peletakan batu pertama masjid dan juga rumah sakit wakaf ibu dan anak di hari ini Sabtu 14 April 2018. Baik, kami silakan kepada Bapak Haji Gun-Gun Gunawan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Terima kasih banyak Bapak Wakil Bupati yang katanya sih ya pemimpin rasa ustadz. Waduh, subhanallah ya. Menyaksikan langsung momen sejarah di hari ini, peletakan batu pertama untuk rumah sakit wakaf ibu dan anak. Nah, kayak saya Kang Bana mau tahu dulu nih kepada Dr. Erni terlebih dahulu mungkin ya. Ini dokter sehat? Damak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh naikin dikit volumenya Kang? Nah, boleh disampaikan terlebih dahulu ini. Kira-kira sebelum ini RBC sudah berapa tahunkah berkiprah memberikan pelayanan untuk masyarakat? Silakan Teh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari yang sangat saya nanti-nantikan, yang sangat kami cita-citakan untuk adanya peletakan batu pertama Klinik Wakaf Ibu dan Anak ini. Sungguh ini merupakan sebuah harapan, sebuah kebutuhan bagi kami. Kami sebelumnya adalah rumah bersalin cuma-cuma. Saat ini kami mempunyai dua buah rumah bersalin yang ada di Jalan Holis di Kota Bandung, kemudian satu lagi di Jalan Raya Katapang masuk ke dalam daerah Kabupaten Bandung. Awalnya kami berdiri 13 tahun yang lalu dengan kebutuhan akan persalinan dan sebagainya, nanti mungkin historinya akan disampaikan oleh bidan. Bahwasanya kebutuhan itu ada, bahwasanya rumah sakit ibu dan anak itu sangat diperlukan, merupakan bagian-bagian yang terus terngiang-ngiang, yang terus ada. Kami selama ini sudah sekitar 7.000 persalinan. Persalinan normal belum yang termasuk kami rujuk ke rumah sakit. Kami rujuk ke rumah sakit sekitar 60.000 pemeriksaan kehamilan, KB 20.000 dan sebagainya. Ini sekitar 13 tahun yang lalu. Tentu saja setelah 13 tahun dengan begitu kompleksnya permasalahan dan sebagainya, begitu rumitnya rujukan dan sebagainya, ini memaksa kami untuk ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah kami untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan untuk jadi lebih baik, insyaallah. Selain itu memang kami tidak hanya sekedar melayani persalinan saja, kami karena memang kami juga concern untuk pemberdayaan dari member. Jadi kita sistemnya membership, semua orang yang merasa dirinya tidak mampu, membutuhkan pertolongan, boleh datang ke RBC, kami akan verifikasi. Jadi dari 7.000 sekian yang menjadi member, sebelumnya ada sekitar 10.000 yang mendaftar. Tidak seluruhnya kami terima karena ini bagian dari keamanahan dari dana zakat. Kami verifikasi bahwa memang haknya menjadi mustahik, setelah mereka berhak untuk mendapatkan akan kami sebut sebagai member. Disitulah PR kami untuk merubah dari yang tidak mau jadi mau, yang tidak mau sholat harus sholat, yang tidak mau berusaha harus berusaha. Jadi rumah bersalin bukan hanya sekedar persalinan, tapi di situ ada pemberdayaan. Mudah-mudahan ini yang bisa sedikit membantu perubahan dari kualitas dari umat Islam ya. Mudah-mudahan okay. Itu yang kita harapkan. Tepuk tangan dong untuk Bu Dr. Erni selaku direktur dari Rumah Bersalin Cuma-Cuma. Kita tahan dulu ya Bu ya, tetap di sini. Nah, ini ada kisah yang menurut saya cukup menginspirasi dari para bidan yang juga hadir, yaitu ada Bidan Giari dan juga Ibu Ari ya. Boleh diceritakan, katanya ada inspirasi di sudut musola. Itu maksudnya kumaha, Bu? Boleh di-sharing nanti sebelum ke Dr. Jeffrey? Silakan, Ibu dia, Ibu Bidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menceritakan yang ditanyakan oleh MC, mungkin saya pribadi menyampaikan terima kasih banyak pada keluarga besar Sinergi Foundation dan keluarga RBC yang hari ini hari istimewa yang masih mengingat kami berdua. Sebetulnya kami sudah tidak melaksanakan tugas di RBC, tapi memang dulu kita yang membantu untuk berdirinya RBC. Jadi kami berdua itu dulunya adalah relawan. Mungkin sebelumnya dulu namanya Dompet Du'afa Bandung sebelum menjadi Sinergi Foundation. Nah, kalau bercerita Alkisah, mungkin dulu pada saat kami masih menjadi mahasiswa di empat kebidanan semester akhir, kami mendengar di radio pengumuman dari Dompet Du'afa bahwa membutuhkan relawan yang mana akan mendirikan rumah bersalin cuma-cuma. Pada saat itu kami datang ke kantor Dompet Du'afa, dan pada saat pada saat diskusi kami mendengarkan panggilan bahwa ada yang melahirkan di musola gitu. Oh, di lantai 2. Hari itu pada saat kita datang. Masyaallah. Pada saat mendaftarkan diri sebagai relawan. Oke. Okay. Dan kita pun antara percaya dan tidak, apa betul gitu ya di kantor Dompet Du'afa ada yang melahirkan gitu. Kemudian ada yang memanggil, terus Bu Bidan Giari dulu yang menghampiri, karena saya itu antara percaya dan tidak gitu ya. Pada saat itu, pada saat kami melihat, ternyata betul ibu tersebut melahirkan, dan punten kepala bayi sudah nampak. Wah. Di depan. Dan saat itu pengalaman pertama kami yang mungkin selama hidup kami itu sejarah terindah ya, yang mungkin tidak semua orang memiliki pengalaman tersebut. Dan jujur waktu itu kami sangat panik karena tidak ada alat yang kami pegang saat itu. Dan dengan bahan alat seadanya, jadi akhirnya yang memang dikatakan secara medis itu tidak steril dan sebagainya, akhirnya ya keluarkan bayi itu. Setelah di atas perut ibu, bayinya kita letakkan, kita bingung saat itu. Terus kita ngapain lagi? Gak ada gunting, gak ada klem, gak ada apapun. Dan saat itu kita baru panik. Mas. Dan pada saat, karena itu di lantai 2, tadinya mau dibawa karena turun tangga, jadi kita pertimbangkan tidak untuk dirujuk ke RSAS, walaupun dekat dengan fasilitas, akhirnya kita ke klinik Peshop. Ya, penyanyi Poltekkes. Saat itu kita meminjam alat dan juga didampingi oleh bidan di sana. Saat itu sempat perdarahan sedikit ibunya. Kemudian saat itu ya sudah ditangani lalu diobservasi. Karena itu sudah menjelang maghrib ya, siang ya sore ya, perjalanannya sore. Karena menjelang maghrib akhirnya oleh tim Dompet Du'afa dirujuk ke Rumah Sakit Al-Isam karena untuk observasi 24 jam khawatir terjadi perdarahan dan sebagainya. Oke, berarti di hari pertama mau coba apply atau interview tapi langsung dapat pasien di hari 7 ya. Tepuk tangan dong untuk dua bidan kita yang luar biasa ini, Masya Allah ya, inspiratif sekali. Nah, Bidan Giari mau menambahkan mungkin rasa-rasanya waktu itu mau mendaftar jadi relawan kok langsung dapat di pasien pertama. Subhanallah ya. Silakan, Bu Bidan. Rasanya luar biasa. Kaget yang jelas, tapi melihat ini, saya dari tadi sama Mbak Ima ya, terharu. Kejadian berapa belas tahun yang lalu ternyata bisa membuahkan hal yang luar biasa seperti ini. Begitu kita datang waktu itu, seperti tadi sudah dikasih tahu sama Bu Bidan Ari, memang saya mau rencananya mau jadi relawan, karena masih jadi mahasiswa, apa nih yang mau kita bisa gitu. Belum punya uang kan, belum bisa ngapa-ngapain, tapi kita mau memberikan sesuatu buat umat. Dan ternyata ada lowongan untuk jadi relawan, pas hari itu juga sepertinya dijawab sama Allah. Besok-besoknya kemudian ditindaklanjuti sama teman-teman manajemen, teh kayaknya ini dijawab deh sama Allah gitu. Kita dulu punya program bersalin gratis bulan Ramadan kalau gak salah dulu ya. Terus apa bisa kita tindak lanjuti? Akhirnya bentuk tindak lanjutnya adalah sesudah itu kita ngobrol serius dan akhirnya dibuatlah rumah bersalin cuma-cuma. Masya Allah. Tidak hanya wakaf tunai atau wakaf berupa tanah, tapi juga wakaf profesi ya dari kedua bidan kita. Once again, tepuk tangan lagi dong buat kedua bidan kita, Bidan Giyari dan juga Bidan Ari. Dan tak lupa kami ucapkan ahlan wasalan kepada Al-Makarram Al-Ustadz Adi Hidayat LC yang telah hadir. Dan insya Allah setelah talk show akan menyampaikan tausiah dengan tema jejak wakaf untuk peradaban. Silakan Ustadz menempati tempat yang telah kami siapkan. Jazakallah telah hadir. Nah, sekarang juga ada Dr. Jeffrey nih ya. Nama lengkap beliau adalah Dr. Jeffrey Imam Gunardi, SPOGK. Nah, boleh Dr. malahan ya, Masya Allah salah sebut. Dr. Jeffrey. Nah, ini katanya menurut informasi yang saya dapat gitu ya. Dokter ini mewakafkan nomor registrasi dokter gitu ya, dokter ya. Untuk RBC waktu itu. Boleh disampaikan sampai apa yang menggerakkan seorang Dr. Jeffrey untuk mewakafkan nomor apa yang menyebut registrasi dokter mungkin ya. Silakan Pak Dokter. Tatapan matanya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, jadi yang saya pikir ya apa yang saya bisa bantu sesuai dengan profesi saya barangkali ya. Saya kebetulan jadi dokter dan profesi saya ke arah sana dan ini berhubungan sama RBC rumah bersalin ya. Jadi ya itu yang saya bisa bantu. Luar biasa. Itu bergabung tahun berapa Pak? Di awal RBC berdiri atau baru-baru pertengahan ini? Gabung tahun berapa sih? Boleh tambahkan. Jadi Dokter Jeffrey itu dokter spesialis kandungan kebidanan dan obstetri dan kebidanan. Oke. Okay. Jadi beliau waktu itu kita lagi duduk-duduk, okay, tiba-tiba datang. Mm-hmm. Saya mau mewakafkan ya, mewakafkan namanya apa, Dok? Keahlian saya. Keahlian berbentuk tadi ya? Iya, jadi buat kita yang saat itu ya, bidan, wow. Seorang Dokter ya, Jeffrey ya. Untuk klinik rumah sakit itu spesialis objin itu kita cari. Okay. Dok, mau enggak Dok untuk di RBC atau mestinya begitu. Ini beliau yang datang. Langsung datang ya, ujuk-ujuk datang gitu. Iya. Jadi beliau bergabung ke RBC sekitar 2006 ya Dok 2006, ya. Okay, sekitar awal-awal. 2006, jadi sekitar 12 tahun. 12 tahun. Ada di RBC, beliau diganggu 24 jam. Dengan telepon konsul, konsul untuk layanan pasien di RBC. Oh, okay. Beliau yang kalau kita ngerujuk ke pasien ke rumah sakit, ayo Cibabat sini sama saya dan sebagainya. Saya sampai sekarang masih, tapi beliau memang pendiam. Jadi oh, ya, okay. Tepuk tangan dong buat Dr. Jeffrey Imam Gun. Ini wajahnya sih pendiam ya, tapi luar biasa kontribusinya untuk umat, terutama dari rumah bersalin cuma-cuma. Nah mungkin satu lagi nih Pak Dr. Jeffrey. Satu deh pesan buat para hadirin yang hadir untuk memberikan support untuk RBC dan juga Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak. Silakan. Mungkin prinsip hidup saya aja ya. Kalau selagi ada kesempatan untuk bisa membantu, kenapa gak dilaksanakan pada saat yang hat. Karena kalau kita udah jadi, ya sudah ada keterbatasan, bantuan itu tidak akan jadi maksimal. Baik, subhanallah ya. Semangat untuk berbagi, semangat untuk bersinergi. Once again, tepuk tangan lagi dong buat Bapak Dr. Jeffrey Imam Gunardi, SPOGK. Sebelum nanti ditutup oleh Ibu Dr. Erni, mungkin dari kedua bidan kita pesan untuk para hadirin, Bapak Ibu, baik nanti Pak Wakif atau Bapak dari pemerintahan atau Bapak Ibu jamaah plus member juga. Karena tadi juga saya dengar informasi snack hari ini yang Bapak Ibu santap atau makan adalah karya pelatihan dari member atau pasien dari rumah bersalin cuma-cuma. Tepuk tangan lagi dong buat pengkaryaan tidak hanya kesehatan tapi juga pemberdayaan umat. Silakan Bu Bidan. Bu Ari, Bu Giyari, apa pesan buat para muwakif atau juga para bapak ibu seluruh yang hadir di pagi hari ini? Ya, baik. melihat ini semua, saya cuma mau berpesan, jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena adanya rumah sakit wakaf ini pun berawal dari mimpi. Jadi peran apapun, sekecil apapun, apa yang kita mampu, berbuatlah untuk umat. Itu aja. Oke, jangan takut untuk bermimpi ya. Terutama dong untuk Ibu Bidan Giyari. Dan Ibu Ari, boleh menambahkan pesan untuk para Bapak-Ibu yang hadir di pagi hari ini? Ya, karena di sini dihadiri oleh berbagai institusi dan lintas sektoral dengan adanya RBC yang kedepannya menjadi rumah sakit, sebetulnya itu mimpi kami dari dulu menjadi rumah sakit. Jadi kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bisa melaksanakan program tersebut dengan dukungan dalam bentuk apapun, baik itu profesi dan sebagainya, untuk bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan anak terutama di Jawa Barat. Insyaallah. Tepuk tangan dong Ibu Bidan Ari. Nah, terakhir nih direkturnya ya, direktur RBC kita Bu Dr. Erni. Nah, kira-kira proyeksi ke depan dari RBC Klinik Wakaf menjadi rumah sakit wakaf ibu dan anak, harapan dari seorang direktur kita ini apa nih Bu Dr. Erni? Harapan kami tentu saja bahwa saat ini kita sangat-sangat membutuhkan sebuah gedung, sebuah tempat, sebuah di mana kita bisa menyampaikan tangan tak perhatian kita, segala pikiran kita untuk bagi yang membutuhkan. Karena saya dengan teman-teman saya bidan di RBC, seluruhnya tim sebanyak 38 orang, setiap hari bertemu dengan para member, setiap hari melayani member RBC, begitu banyak hal yang tidak bisa masuk logika. Mungkin Dr. Jeffrey juga mengalami ya dok ya, bagaimana permasalahan begitu kompleks, bagaimana tidak hanya masalah kesehatan dan sebagainya, yang butuh face to face, tangan dengan tangan, bahkan mungkin belayan kita untuk menanyakan bagaimana kabar mereka. Disinilah kami berkumpul, disinilah kami menjadi tempat untuk saudara-saudara sekalian, untuk Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai pendekatan tangan untuk bagaimana kita menyampaikan ke member kita. Sungguh banyak yang di luar logika dari kita, bagaimana mereka bisa hidup dengan yang sederhana dan sebagainya, yang saya rasa saya rasa bahwa ini kesempatan yang sangat harus digunakan untuk Bapak Ibu sekalian, bentuk kemanfaatan kita, bagaimana pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Erni. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu yang sudah hadir, untuk foto-foto di acara ini di-share juga di Instagram ya, dengan hashtag Giving is Cool. Kenapa? Karena memviralkan kebaikan itu subhanallah ya, pahalanya juga banyak. Dan semoga sih Pak Bapak Ibu yang tidak bisa hadir menyaksikan semangat dari Sinergi Foundation dengan hashtag Giving is Cool. Memberi itu adalah keren sekali ya. Dengan hashtag Giving is Cool dan hashtag RSWIARBC, di tag ke akunnya Sinergi Foundation dengan akunnya @sinergiid dan juga @rbc_sinergi. Dan 5 foto terlike paling banyak akan dapat hadiah menarik door prize dari Sinergi Foundation, dan akan diumumkan langsung di hari ini dengan akun @sinergiid. Terima kasih banyak Ibu Dr. Erni, juga Ibu Bidan Ari, juga Ibu Bidan Giyari, juga Dr. Jeffrey Imam Gunardi. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk para inspirator kita di pagi hari ini dapat kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Ya, boleh. Terima kasih. Baik, itulah tadi, kalau saya sih Kang Bana merinding sekali ya. Ternyata ada orang-orang yang kayaknya tak masuk akal gitu, memberikan wakaf profesi, tenaganya, pikirannya. Dan alhamdulillah untuk memberikan banyak kebaikan kepada umat, kepada masyarakat. Dan ini adalah selaras dengan hadis dari Nabi yang paling bermanfaat, yang paling baik, yang paling berkualitas. Dan mudah-mudahan di hari ini juga nanti ada banyak keberkahan. Dan sudah hadir juga nih Ustadz Adi Hidayat Elsi. Jazakallah Ustadz sudah hadir dan akan memberikan tausiah. Nanti akan diberikan waktu 90 menit, 60 menit nanti menyampaikan materi. Dan 30 menit Bapak Ibu siapkan pertanyaan, ditulis boleh di kertas, nanti akan dikumpulkan oleh para panitia. Dan sesi 30 menit akan sesi interaktif pertanyaan dan juga langsung dijawab oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat Elsi. Baik, sebelum kita mendengarkan tausiah di pagi hari ini dengan tema Jejak Wakaf untuk Peradaban, telah hadir yang kami hormati Wakil Bupati Bandung untuk hadir memberikan sambutan kepada Haji Gun Gun Gunawan SSI MSI. Kami silakan untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, inilah dukungan dari pemerintahan kita, dari Wakil Bupati Bandung, dan sekaligus menyampaikan sambutan untuk peletakan batu pertama Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kuda lumping sok nyepak. Kebunten, kakupingnya kakuping, tapi tacan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah. Kabihatur yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, guru kita semuanya dan termasuk guru dan dosen saya waktu kuliah. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah kita doakan beliau diberikan kesehatan, keberkahan usianya dan keberkahan ilmunya yang terus memberikan wejangan tausiah pengajaran pada kita semuanya terkait dengan bagaimana bekal kita di dunia maupun di akhirat insyaallah. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Sinergi Foundation Pangresna Bapak Profesor Dr. Kyai Miftah Farid. Hatur nuhun Lujeng Sumping, Kabupaten Bandung. Yang mewakili Gubernur Jawa Barat hadir, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Punten, punten Pak. Bapak Usukmara. Yang terhormat Ketua Yayasan Sinergi Foundation Bapak Dr. Andes Haji Seprianto, seluruh jajarannya, Dewan Pembina Sinergi Foundation Bapak Haji Rahmat Badrudin, CEO Sinergi Foundation Ibu Ima Rahmalia, Direktur Wakaf Pak Sep Irawan, yang terhormat Direktur RBC Ibu Dr. Erni Trinasari, seluruh jajarannya. Ada juga dari Bupati Kota Bandung, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung, hatur nuhun. Muspika Kecamatan Soreang, hadir langsung Pak Camat dan seluruh anggota Muspika, Kepala Desa Pemekaran, hatur nuhun. Dan tentunya Ustaz Al-Mukarram yang akan berikan tausiah pada kita semuanya, Ustaz Adi Hidayat LC Jeng Sumping Dekatan Bandung, dan tentunya para muwakif yang hadir, Bapak Ibu yang dikata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Bandung. Beliau pada saat yang sama, Bapak Kiai, ada beliau menikahkan keponakannya. Disampaikan salam kepada seluruh pembina juga jajaran baik dari Sinergi Foundation maupun di RBC dan pada Sadari Dayat. Insyaallah kedepannya dan bisa bertemu di kesempatan dan waktu yang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan kali ini atas izin dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sosok pribadi hebat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya pada hari ini suatu kebanggaan karena kami wabil khusus pemerintahan Kabupaten Bandung sangat terbantu dengan berbagai macam kegiatan baik itu pembangunan atau program yang sifatnya akan meningkatkan kualitas pembangunan juga kualitas pelayanan, dan ini akan mendongkrak bagaimana pencapaian dari visi misi kami di Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah untuk Sinergi Foundation juga dengan RBC-nya ini bukan hal yang baru, karena kami telah melihat, juga kami telah merasakan, dan kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala upaya kerjasamanya dalam membantu masyarakat dan warga kami. Nah, sehingga terbantu dalam hal pelayanan kesehatan, salah satu adalah kesehatan ibu dan anak. Beberapa waktu yang lalu, data Kabupaten Bandung untuk kesehatan ibu dan anak atau menekan angka kematian kelahiran anak atau bayi di Kabupaten Bandung, itu upaya-upaya telah dilakukan. Selain program penyuluhan, program peningkatan pelayanan yang berasal dari program Pemerintah Kabupaten Bandung, juga alhamdulillah telah hadir banyak lembaga-lembaga kesehatan atau klinik, rumah sakit swasta yang terus memberikan pelayanan-pelayanan terbaik bagi kesehatan ibu dan anak. Dan tentunya kami sangat merespon dan mendoakan, juga mendorong terwujudnya impian dari semua, jadi tidak hanya dari bidan saja, dari dokter, tapi impian dari seluruh warga masyarakat, khususnya yang ada di Soreang dan Kabupaten Bandung pada umumnya, memiliki sarana-sarana yang bisa meringankan menumpuknya pelayanan di rumah sakit umum yang ada di Kabupaten Bandung khususnya. Dan ke depan memang ini jadi masalah concern kami, Bapak Pak Miftah ini, bahwa masih sedikit yang fokus bergerak di bidang ini, apalagi nanti untuk penyelamatan melahirkan. Ya, Ibu hamil yang melahirkan anak ini di banyak yang masih kurang tenaga-tenaga, khususnya itu tenaga-tenaga bidan atau medis perempuan atau akhwat di sini. Ya, kami mendorong kepada Fakultas Kedokteran juga yang spesialis-spesialis itu, dan kepada para tentunya para asatid semua, memberikan motivasi dan dorongan agar diperbanyak di bidang ini, terutama untuk tenaga-tenaga medis atau dokter yang khusus masalah spesialis kandungan ini gitu. Karena inilah jihad bagi semua mahasiswi kedokteran yang ada gitu, harus mau mengambil spesialisasi ini gitu. Dan tentunya kehadiran insya Allah ke depan rumah sakit wakaf ini akan lebih mendongkrak IPM Kota Bandung di bidang kesehatan, yang sama-sama nanti memiliki program dan juga targetan yang sama, selain untuk memberikan pelayanan, juga memberikan mutu kesehatan di keluarga, mutu kesehatan di masyarakat. Dan beberapa waktu yang lalu dari pengurus Sinergi Foundation ini datang ke kantor memberikan paparan dan gambaran, ya syukur alhamdulillah kami sangat menerima, kami sangat terbantu ke depan. Kami gambarkan beberapa daerah yang ada di Kabupaten Bandung, titik-titik kerawanan sosial, titik-titik kerawanan masalah kesehatan. Tentunya kalau hadir lembaga-lembaga yang serupa, alhamdulillah ini akan lebih mempercepat dalam upaya peningkatan kualitas atau mutu kesehatan khususnya di Kabupaten Bandung ini. Dan tentunya kami juga mendoakan dan mendorong banyak lagi para mewakif yang terus memberikan dorongan, bantuan, juga kerjasamanya dengan hal yang serupa untuk mewujudkan impian rumah sakit bersalin ini dan juga untuk hal-hal yang lainnya. Tentunya dengan luas Kabupaten Bandung, kedua terluas di Jawa Barat setelah Kabupaten Sukabumi, juga terbanyak penduduknya. Sekarang hampir 3,6 juta setelah Kabupaten Bogor. Ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini kualitas sumber daya manusia yang tentunya harapannya sesuai dengan inilah generasi muslim yang harus memikul amanah ke depan dalam mencapai menyelesaikan solusi-solusi yang ada di masyarakatnya. Generasi yang memiliki yang pertama adalah kecerdasan, parinter. Yang kedua adalah sehat dan bugar tentunya. Dan yang ketiga memiliki akhlakul karimah atau akidah yang kokoh juga insyaallah. Dimanapun mereka nanti profesinya, baik sebagai pelayan masyarakat, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi aparat penegak hukum. Nah, tiga karakter inilah yang harus terus kita kembangkan. Memiliki kecerdasan, kepintaran, tubuh yang sehat dan bugar, dan tentunya memiliki akhlak dan akidah yang kokoh. Kami mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh masyarakat tidak hanya di Kota Bandung tapi seluruh wakif yang telah memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan mimpi ini. Dan saya berpesan kepada OPD terkait baik di Dinas Kesehatan maupun di Muspika setempat di Soreang Pak Camat, tolong dibantu dalam semua proses administrasi juga semua hal-hal yang memang untuk mewujudkan mimpi ini insyaallah. Kehadiran ini bukan saingan bagi rumah sakit. Justru ini adalah partner kita untuk terus mewujudkan dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang menjadi harapan besar. Jangan sampai kita menghambat program-program kegiatan-kegiatan untuk menebar kebaikan. Dan kita tidak mampu untuk melakukan hal itu. Tapi bagi ada yang lebih kesempatan, ini kita jadikan sebagai mitra. Dijadikan sebagai partner untuk terus memperbanyak kebaikan-kebaikan di masyarakat insyaallah. Dan tentunya saya dan PUT Bandung dan seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Kota Bandung sekali lagi mendukung dengan mewujudkan mimpi besar ini. Dan tentunya harapan ke depan ini menjadikan contoh bagi masyarakat, bagi elemen masyarakat dan lembaga-lembaga yang ingin terus berkontribusi menebar kebaikan tidak hanya di Kabupaten Bandung tapi tentunya pada saat ini kami sangat bersyukur dan berdoa semoga amal baik ini hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan yang besar nanti di yang akhir. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat atas rencana baik untuk pembangunan masjidnya juga nanti rumah sakitnya. Dan saya doakan kepada dokter dan bidan-bidan yang memang saat ini terus berjuang membantu melayani masyarakat kami. Saya doakan diberikan keberkahan usianya, limpahan rezekinya dan tentunya bisa terus bekerjasama dengan kami lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Hatur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Wakil Bupati Bandung mohon tetap di tempat. Kami undang juga kepada Ketua Dewan Pembina dari Sinergi Foundation Bapak Profesor K.H. Miftah Farid untuk tampil ke atas panggung. Juga dari Ketua Yayasan Sinergi Foundation Dr. Andes Haji Seprianto kami undang untuk naik ke atas panggung. Dan hari ini adalah momen bersejarah Bapak Ibu yang berbahagia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Bandung yaitu secara simbolis akan kita resmikan untuk peletakan batu pertama di hari ini, hari Sabtu 14 April 2018. Baik, kami persilakan kepada Profesor Kiai Haji Miftah Farid. Tepuk tangan dong Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ketua Dewan Pembina untuk Sinergi Foundation. Secara simbolis pada pagi hari ini dan kita doakan semoga niat kebaikan dari Sinergi Foundation Allah berkahi dan Allah lancarkan dan menebar begitu banyak kebaikan untuk umat. Tafadhol kepada Profesor Dr. K.H. Miftah Farid. Boleh kita takbir Allahu Akbar. Baik, jazakallah. Berikutnya kami undang kepada Ketua Yayasan Sinergi Foundation, Dr. Andes Haji Seprianto. Secara simbolis pada pagi hari ini mewakili seluruh dari dokter, juga dari bidan dan seluruh rekan dari Sinergi Foundation dan juga Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak. Boleh kita takbir Allahu Akbar. Oke, dan juga disaksikan oleh Bapak Wakil Bupati Bandung, Bapak Haji Gun Gun Gunawan, SSI, MSI. Dimohon untuk menyerahkan, nah ini secara simbolis dari pemerintahan Bandung, akan diserahkan kepada Ketua Yayasan Sinergi Foundation. Dan di pagi hari ini juga disiarkan live langsung oleh Facebook Ahyar TV, YouTube Ahyar TV, juga web di www.ahyar.tv. Boleh diserahkan dari Bapak Wakil Bupati Bandung, Bapak Haji Gun Gun Gunawan, SSI, MSI, diserahkan kepada Ketua Yayasan Sinergi Foundation. Di pagi hari ini bahagia sekali kita saksikan momen sejarah untuk pembangunan dari Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak. Tepuk tangan Bapak Ibu juga seluruh hadirin. Kita doakan dan mudah-mudahan kebaikan selalu ditebarkan oleh Sinergi Foundation. Baik, dapat kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Hatur nuhun kepada Wakil Bupati Bandung, juga Bapak Profesor Miftah Farid, dan juga Bapak Dr. Nesep Prianto. Jangan lupa juga untuk cek di parabola satelit Palapa di frekuensi 4014 simbol rate 7200 dengan polaritas H, atau di Facebook Ahyar TV, YouTube Ahyar TV, dan juga di website www.ahyar.tv. Live disiarkan langsung di hari ini juga, di hari Sabtu 14 April 2018. Dan sesaat lagi menambah semangat, menambah ruhiyah, menambah keyakinan kita untuk wakaf, akan kita hadirkan kepada Ustadz Adi Hidayat LC, kami undang untuk naik ke atas panggung, menyampaikan tausiah, menyampaikan inspirasi buat seluruh hadirin dengan tema Jejak Wakaf untuk Peradaban. Kita takbir, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tafadhal masyukuran kepada Ustadz Adi Hidayat LC. Waktunya adalah 60 menit untuk menyampaikan tausiah, dan saat ini boleh langsung disiapkan pertanyaan melalui kertas, nanti langsung diambil oleh tim panitia, dan ada waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab spesial dengan Ustadz Adi Hidayat LC. Tafadhal Mas Kran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda dan gurunda kita semua, Profesor Kyai Haji Miftah Farid. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan prima untuk beliau dan menanamkan keikhlasan dalam sanubari terdalam, yang dengan itu semoga Allah memberikan surga terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kita semua. Juga saya bermohon pada Allah khusus untuk stakeholder baik dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat, terkhusus juga dari Kabupaten Bandung, diwakili hari ini oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Gun Gun dan jajarannya. Barangkali Pak, dari amanah kedudukan yang Allah titipkan, mungkin hari ini yang memperberat mizan Bapak, yang memudahkan untuk ke surga. Karena itu, jangan disia-siakan kesempatannya, karena Al-Quran memberikan penjelasan, kedudukan itu tidak abadi. Hari ini di posisi, besok bisa berubah. Quran surah ketiga ayat 26. Qul innahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Hanya Allah yang berkenan memberikan titipan kedudukan pada siapa yang Ia kehendaki, juga menggantikan posisi dengan yang lain sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, mumpung masih ada peluang untuk berbuat baik dengan kedudukan, manfaatkan sebelum digantikan oleh yang lain dengan aktivitas yang mungkin berbeda. Para ulama, asatidzah yang hadir pada saat ini, semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan dalam dakwah yang disampaikan pada masyarakat, dan semoga setiap hurufnya melahirkan pahala-pahala yang mengalir. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1387, Nabi menyampaikan, "Man dalla 'ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'." Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan ataupun memfasilitasi, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Saudara-saudariku yang hadir pada saat ini, semoga juga meraih apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Darda, nomor hadis 233, disantumkan dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi SAW menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm." Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan sekalipun dia berliku untuk mau mendapatkan sedikit pengetahuan tentang agamanya, maka Allah akan nilai setiap peluh keringat dan langkahnya untuk memudahkan ia ke surga. Dan bila mereka mengetahui sejak ia berangkat di pertengahan belajar sampai pulang, malaikat membentangkan sayapnya untuk memberikan ridha kepadanya. Saya ingin sedikit mengoreksi dulu bahwa apa yang ingin saya sampaikan hari ini itu bukan tausiah. Kalau ada yang paling berhak memberikan tausiah saat ini, tentunya itulah ayahanda kita dan guru kita, Profesor K. Haji Miftah Farid. Saya hanya bertugas untuk menyampaikan kembali apa yang telah beliau ajarkan kepada kami. Sehingga dengan penyampaian itu, beliau bisa melihat, mengoreksi, dan menyempurnakan yang mungkin kurang lengkap apa yang saya sampaikan. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan, yang lebih berhak menjawab itu guru, bukan murid. Biasanya murid bertanya pada guru, guru yang menjawab. Hampir tidak ditemukan guru bertanya pada murid, murid yang harus jawab. Karena itu kita bagi saja mas ya. Saya yang menyampaikan pesan dari beliau, pertanyaan diserahkan kepada beliau insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang jejak wakaf dalam peradaban, ada baiknya kita mengingat dahulu tujuan kita hidup di dunia ini. Jangan-jangan kita bicara tentang peradaban jauh-jauh, kita tidak mengerti kenapa kita mesti hidup. Dan kita tidak paham hakikat kehidupan kita. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-30, paling kiri sebelah atas di mushaf. Esensi kehidupan manusia, saking pentingnya tujuan kita hidup di bumi, itu Allah sampai perkenalkan pada malaikat dan jin yang hadir pada saat itu. Allah firmankan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, pelajari, pahami, idh dalam bahasa Arab itu bukan sekedar mengingat, karena mengingat itu artinya menghadirkan memori untuk mengkajinya dan mengaktualisasikan nilainya dalam kehidupan. Ketika Anda diminta, coba ingat kemarin mengerjakan apa. Kan yang diminta bukan sekedar ingat. Memori itu kita tampilkan kembali untuk memberikan respon dalam aktualisasi pada saat momentum itu ditanyakan. Kata Allah, silahkan Anda ingat, pahami, pelajari. Ketika Rabbmu berfirman menyampaikan pada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu. Ini polanya menggunakan sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Di yang hadir bukan hanya malaikat, jin juga hadir. Buktinya nanti ketika Adam sudah diperkenalkan fungsinya, diuji pengetahuannya, semua diminta sujud. Malaikat semua sujud kecuali satu yang tidak sujud. Quran surah kedua ayat 34. Ya, ketika difirmankan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, semua sujud kecuali iblis. Artinya iblis ada pada saat itu. Iblis bukan malaikat. Siapa iblis? Ditafsir di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50 paling kanan di pertengahan. Redaksi awalnya sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa dia? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia termasuk kalangan jin tapi menyimpang dari kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan, saking pentingnya fungsi hidup kita, itu jin mesti tahu. Malaikat mesti mengerti. Apa fungsi hidup kita? Kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'il, bahkan dimulai dengan huruf taukid menggunakan inna. Dalam bahasa Arab kalau ada kalimat menggunakan inna atau anna atau qad bahkan, itu artinya fungsi penegasan yang tidak main-main. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hei malaikat, hei jin, saya enggak main-main ya. Saya ciptakan manusia dan saya berikan fungsi kepadanya. Fungsi ini serius. Apa itu? Ja'ilun fil ardi. Fungsi hidupnya bukan di langit tapi di bumi. khalifah, sebagai khalifah. Di Masya Allah Pak, ini hebat ini Bu ya. Malaikat tidak ditunjuk jadi khalifah, jin tidak ditunjuk jadi khalifah, tapi kita yang diperkenankan oleh Allah kepada malaikat dan jin ditunjuk sebagai khalifah. Pertanyaannya, apa itu khalifah? Banyak tafsir dari para ulama mengenai kata khalifah, tapi di antara yang paling populer, khalifah itu di antara maknanya mengarahkan semua fungsi kehidupan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menciptakan potensi kehidupan di bumi, perangkat-perangkat hidup di bumi, Allah berikan tugas kepada kita bagaimana caranya semua yang ada di bumi itu dikelola, diarahkan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Quran surah kedua ayat 29. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kata Allah, sebelum kita turun ke bumi, saya sudah sediakan semua di bumi untuk kalian, silakan kelola. Silakan beraktivitas dengan semua perangkat yang ada di bumi. Ada tanah, ada laut, ada daratan, lautan, ada macam-macam tumbuhan, hewan, hewan darat, hewan laut, hewan udara. Silakan. Anda boleh menggunakannya sepanjang Anda bisa mengarahkan semua itu sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kemarin bersama Profesor Ahmad Mansur Suryanegara diberikan hadiah buku terbaru beliau yang direvisi, Api Sejarah. Saya buka di halaman 19, paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah atas. Itu kita mesti bahagia, Pak, Bu. Ternyata Indonesia itu diberikan porsi yang oleh Allah itu lebih daripada negara-negara lain, Pak. Daratannya itu 2 juta kilometer persegi. 2 juta, Pak. Lautannya 3 juta 200 ribu kilometer persegi. Jadi kalau gabungkan daratan dengan lautan itu 5 juta 200 ribu kilometer. Yang kalau digabungkan barangkali Eropa sebagian negaranya masih kalah jauh. Sebagian dari negara yang lain masih kalah jauh. Sebagian negara Afrika masih kalah jauh. Bahkan pulaunya itu 13.677 pulau, Bu. Saya pernah ke Abu Dhabi. Itu Abu Dhabi mengenang peristiwa tsunami yang waktu di Aceh. Mereka kemudian membuat pulau buatan, Pak. Diharapkan dengan pulau buatan ini gak ada isinya, Pak. Kosong, Bu. Tidak ada isinya. Jadi kalau ada kemudian air laut naik, pasang, diharapkan kena pulau ini dulu. Kemudian terhantam oleh itu, masyarakat bisa dievakuasi. Hanya untuk bikin satu pulau buatan, itu biayanya triliunan rupiah. Indonesia dianugerahi 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas, dan sebagainya. Luar biasa. Nah, tapi apa fungsi semua itu? Ternyata bukan sekedar dihadirkan, tapi Allah inginkan kelola itu sesuai dengan ridha Allah. Bahkan yang paling hebat, hal pertama yang harus dikelola sebelum turun di bumi ya, sebelum perangkatnya, itu diri kita sendiri. Diberikan oleh Allah lengkap. Quran surah 95 ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya sempurnakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna sesuai dengan masnaat hidupnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, sebelum kita manfaatkan tanah, maaf, manfaatkan hewan, manfaatkan tumbuhan, ternyata yang diperintahkan pertama kali untuk memanfaatkan sesuai ridha Allah itu kelola tubuh kita sendiri dulu. Maaf, bagaimana cara mengelola kepala sehingga sesuai dengan ridha Allah? Di kepala itu ada fikiran, di kepala itu ada mata, di kepala itu ada telinga, di kepala itu ada lisan. Saya tanya pada bapak dulu deh, Pak, apa fungsinya mata? Melihat, baik, Bu. Kalau fungsi mata kita melihat, Ibu, kambing juga melihat. Lalu apa bedanya mata kita dengan mata kambing? Elang juga melihat, bahkan mata elang itu lebih tajam daripada mata kita. Elang terbang ke udara, anak ayam kelihatan di bawah. Turun ke bawah, cengkram naik ke atas. Bapak naik pesawat ke udara, anak sendiri gak kelihatan. Tapi persoalannya, mata elang tidak dihisab, mata kita dihisab. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Kata Allah, maaf, jangan ikuti segala hal yang belum jelas pengetahuannya. Sungguh pendengaran itu, penglihatan itu, dan apa yang kita fikirkan itu satu saat akan ditanya. Akan ditanya. Karena itu ketika Allah menghadirkan mata, pandangan dalam tubuh kita, diatur fungsinya sesuai dengan ridha Allah. Bagaimana caranya kita memandang Allah ridha? Bagaimana caranya ketika kita bicara, Allah ridha. Bagaimana caranya ketika kita berjalan, Allah ridha. Maka itu silakan Anda cek. Dalam Al-Quran lengkap ayat tentang tubuh kita. Di mata ada Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Ulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya itu hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Saya ridha pada yang baik, palingkan dari yang tidak baik. Wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Demikian perempuan yang merasa beriman kepada Allah, lihat yang baik-baik, yang tak baik palingkan. Yang saya tak ridha palingkan, yang baik lihat. Sampai ke lisan demikian. Makanya ketika fungsi tubuh kita diciptakan, Quran surah ke-17 ayat ke-70, Allah menciptakan dengan sifat yang sangat indah. Kata Allah sifat mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh saya muliakan semua anak cucu Adam, Bu, Pak. Semua anak cucu Adam. Jadi tubuh kita itu semuanya mulia. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena fungsinya mulia. Makanya Allah tidak berkenan kalau ada bagian tubuh kita digunakan pada yang tidak mulia. Allah sedang muliakan Anda. Jadi kalau Anda menggunakan pada yang tidak mulia, Anda sedang merendahkan status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misal, lisan kita mulia, saking mulianya kata Nabi, jangan katakan yang tidak mulia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, lisannya hanya boleh melakukan dua hal. Katakan yang baik atau diam. Coba bayangkan. Cuman dua fungsi lisan ternyata. Saking mulianya lisan, cuman dua yang boleh. Katakan yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Nabi tidak pernah mengatakan, katakan putus. Katakan cinta. Katakan macam-macam. Yang baik. Ada nilai kebaikan, katakan. Tidak ada, diam. Karena itu banyak ayat Quran mencegah kita berkata yang tidak mulia. Quran surah ke-49, ayat 11-12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, la yasher qaumin qaum. Hei orang-orang yang masih merasa beriman, jangan saling cela. Jangan mencela. Jadi kalau ada di antara Anda mencela orang lain, itu Anda sedang merendahkan kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda salat, Anda berzakat, tapi masih senang mencela, itu saat Anda mencela, Anda sedang merendahkan status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip. Saat ibu bergosip, itu sedang merendahkan status ibu di hadapan Allah. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Turun status. Nah itu baru tubuh kita sampai ke kaki lengkap. Betul-betul lengkap. Nah sekarang persoalannya, kalau kita bisa menggunakan semua potensi hidup plus perangkat di bumi sesuai ridha Allah, maka perbuatan itulah yang disebut dengan ibadah. Makanya dalam keseharian tangan kita ibadah, kaki kita ibadah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diberikan contoh praktek nanti dalam bentuk amal saleh, namanya salat. Di semua praktek kehidupan tidak kita diciptakan kecuali untuk mendapatkan ridha Allah dan perangkat pengerjaannya disebut dengan ibadah. Turun Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali fungsi kehidupannya adalah menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi dari ibadah, saya agak cepat, itu yang disebut dengan amal soleh. Di kalau mulut dipakai yang baik-baik, amal soleh, yang Allah ridai. Tangan dipakai yang baik, amal soleh, yang Allah ridai. Teruskan, saya kelola tanah dengan cara yang Allah ridai, amal soleh. Saya perlakukan tumbuhan dengan cara yang Allah ridai, amal soleh. Saya bangun bangunan untuk fungsi yang Allah ridai, amal soleh. Amal soleh kalau dikumpulkan keseluruhannya, dijamakkan dari soleh jadi solihat. Maka turunlah kemudian keterangan Quran surah ke-103. Orang-orang yang tidak pernah memperbanyak amal soleh, sehingga menjadi solihat dalam kehidupannya, itu orang rugi. Diberikan kesempatan hidup di bumi, diberikan tugas, diberikan waktu. Tapi modal waktunya tidak digunakan untuk memperbanyak amal soleh. Turun Quran surah ke-103. Wal'as. Demi masa, waktu yang kami berikan pada setiap manusia. Innal insana lafi khus. Tidak sedikit di antara manusia itu gagal memanfaatkan waktunya sehingga rugi dia saat hidup di dunia. Saya mohon izin untuk mengingatkan kembali apa yang guru kami ajarkan. Manusia itu disebut setidaknya dengan 5 nama dalam Quran. Ada bashar. Qul innama ana basharum mithlukum. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Dan nama pertama ketika Nabi Adam diciptakan itu Bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ada ins 18 kali disebutkan dalam Quran disandingkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ada insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan ada satu surah khusus, surah ke-76. Al-Insan. Hal ata alal insan. Ada nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kan ada surahnya, surah yang terakhir. An-Nas, surah paling favorit. Kul a'udhu birabbin nas. Ada yang kelima, Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Tapi fokus baik-baik. Ketika Allah menyebutkan potensi rugi bagi setiap manusia, yang disebutkan bukan ins, bukan bashar, bukan nas, bukan bani Adam, tapi insan. Tidak disebutkan kalimat insan, kecuali menunjuk pada manusia berdasar seluruh totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seakan-akan Allah ingin katakan, hey kalian manusia, disebut dengan insan. Kalian punya peluang beraktivitas, saya berikan sehari 24 jam. Sepekan 7 hari, sebulan kurang lebih 30 hari. Silakan gunakan mengelola fungsi hidup di bumi untuk ibadah. Kamu enggak gunakan sedetik kamu rugi. Saya beri kesempatan waktu sedetik tidak dipakai kamu rugi. Saya berikan Anda 24 juta, Anda gunakan 23 juta, rugi Anda, sejutanya rugi. Allah berikan 24 jam, Anda hanya manfaatkan untuk ibadah cuma 3 jam, 21 jamnya kemana? Nah siapa orang beruntung itu? Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, satu, dia bisa keluar dari nilai kerugian itu. Jadi kalau ada orang hidup tanpa iman, itu setiap detiknya rugi. Karena itu saya mohon pada kita semua, ayo doakan saudara-saudari kita yang belum beriman. Kalau bapak ibu hidup bertetangga, tetangganya belum beriman, itu bukan untuk dicela. Boleh jadi bapak ibu itu ditempatkan di tempat itu supaya Anda bisa mendakwahinya. Mudah bagi Allah menempatkan Anda di komplek pemukiman muslim. Tapi kenapa Anda ada di situ? Barangkali yang ditunggu itu sujud Anda di malam hari. Mendoakan tetangga, ya Allah, saya bertetangga dengan dia di dunia. Mohon jadikan dia tetangga saya di akhirat, ya Rab. Tanamkan hidayah pada jiwanya. Berikan secercah taufik dalam hatinya. Saya rindu, ya Allah, untuk mendengar kalimat syahadatnya. Begitu bersyahadat, setiap perbuatan baiknya, Anda mendapatkan pahala dari itu. Kembalikan teman-teman sekalian. Illal ladzina amanu, teruskan. Wa amilus salihat. Tidak iman saja. Tapi iman mesti dibuktikan dengan mengaktualisasikan dalam bentuk amal saleh. Diperbanyak amilus salihat. Jadi kalau Anda lahir membawa iman, tapi tidak mampu mengelola potensi di bumi dan tubuh Anda menjadi amal saleh, Anda pun rugi juga. Karena itulah orang-orang beruntung yang pulang dengan iman, pulang dengan bekal amal saleh, maka dia disiapkan dan diberikan kabar gembira sebelum wafat. Ada kabar gembira untuknya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Perhatikan ayatnya. Dan Muhammad SAW berikan kabar gembira. Nabi diminta menginformasikan, berikan kabar gembira. Pada siapa? الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Pada orang-orang yang telah mengikrarkan iman kepada Allah, lalu membuktikan imannya dengan memperbanyak amal saleh. Apa yang akan ia dapatkan? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saat ia pulang nanti, saya siapkan, kata Allah, rumah terbaik di surganya. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Bahkan ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Gak pernah kelihatan di bumi. Tak pernah terdengar kisahnya. Bahkan dilamunkan pun tidak akan pernah mendapati sesuai dengan lamunannya. Indah. Ada orang-orang yang sebelum meninggal, Allah sudah berikan kabar gembira. Kamu akan pulang ke surga. Kamu akan pulang ke surga. Jadi pantas Nabi mengatakan begini, semua umatku akan ke surga. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada yang tidak masuk surga mengaku umat Nabi, bukan Allah enggak berikan, dianya enggak pengen. Kan Allah berikan sekarang bekalnya. Nih ya, nanti ke surga, ambil tiketnya, ambil bekalnya. Kamu tinggal ngambil saja. Jadi kalau di sini disediakan makanan, Bapak Ibu, kami kasih ini makanan, makanan, makanan. Ini aqua, ini snack. Anda tidak menerimanya. Maksudnya Anda tidak mengambilnya. Diberikan, gak mau ngambil. Tiba-tiba Anda bilang, lapar. Yang salah panitia atau Anda yang tidak mengambil? Bukan panitia yang tidak berikan, Anda yang tidak mengambilnya. Allah sudah berikan resepnya, saya kasih kabar gembira ya. Ini ambil tiketnya, pulang nanti ke akhirat, saya siapkan surga. Jadi kalau enggak masuk surga, bukan Allah yang salah. Kita, bukan kita, saya tidak ikutan. Ya. Ada yang tidak mau mengambil bekalnya, itu poinnya. Makanya turunlah kemudian, amal soleh diberikan oleh Allah, kesempatannya sebagai ke surga. Jadi ketika Allah turunkan perintah amal soleh, Allah enggak butuh dengan amal solehnya. Enggak butuh, yang butuh itu kita, karena itu tiket kita. Ada amal soleh yang dimintakan oleh Allah untuk kita kerjakan. Apa poin-poinnya? Ada empat bentuknya. Ada empat. Satu, ada menggunakan tenaga. Dua, ada yang menggunakan pengetahuan. Tiga, ada yang menggunakan harta. Yang keempat, ada yang menggunakan kedudukan. Dan setiap kita manusia akan diberikan oleh Allah peluang untuk mencari amal soleh dengan empat kategori ini. Yuk pelan-pelan. Misal, dengan tenaga yang tidak harus pakai uang. Turunkan sholat. Ada orang yang sholat bayar. Pak, saya mau sholat, berapa biayanya? Tidak ada. Yang ada cuma panggilan, dipanggil. Ayo. Bahkan disuruh bahagia karena siap dijanjikan surga. Silahkan cek panggilan sholat. Panggilan sholat disebut apa? Adzan. Apa artinya adzan? Panggilan. Apa panggilan bahasa Arabnya? Adzan. Apa artinya adzan? Panggilan. Tayyib, adzan itu asalnya bukan panggilan. Sebagian mengatakan ada seakar dengan kata udzun. Artinya telinga. Jamaknya adzan. Tayyib. Adzan. Kenapa menggunakan kalimat adzan bukan nida, seakan-akan ada kesan bahwa kalimat-kalimat adzan ini pasti akan sampai kepada orang yang masih punya pendengaran dengan telinganya. Sepanjang mau mendengar, sampai dia. Dan begitu diperdengarkan, hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat. Orang bertanya, kenapa mesti salat ya Allah? Teruskan kalimatnya. Hayya 'alal falah, saya panggil kamu salat, saya enggak butuh salat kamu, saya ingin berikan kebahagiaan kepada kamu. Karena dengan sholat itu tiket kita ke surga. Bagian amal soleh pertama, sholat kita. Ketika Allah turunkan amal soleh sholat, sebetulnya diberikan tiket. Yuk, surga kamu ambil. Ambil bekalnya. Di orang-orang yang paham akan mengambil tiket ke surga, begitu ada panggilan azan, yang ada bukan keluhan. Yang ada rasa bahagia. Ah, tiket saya datang. Bahkan ada orang yang antri tiket sebelum azannya dikumandangkan. Silakan cek. Azan subuh 4.37, jam 4 sudah nungguin tiketnya, ngantri di depan pintu gerbang kemerdekaan surganya. Ambil tiketnya, ngantri Pak, Bu, Ibu bayangkan. Karena paham saat panggilan azan tiba, itu tiket surga yang diberikan, bukan beban yang harus dilakukan. Ini agak bingung, konser musik di Jakarta, ngantri tiketnya dibeli jauh-jauh hari. Ya, luar biasa, berkilo-kilo ditempuh. Yang saat datang snack tidak dapat, parasmanan tidak ada, berdiri kelamaan, masuk surga tidak ada jaminan. Kenapa ketika Allah berikan kepada Anda segala kenikmatannya gratis tanpa bayar, ada keluhan yang keluar dari lisan kita. Ada sesuatu yang keliru yang harus kita doakan untuk kembali. Jelas sampai di sini? Nah, itu tenaga. Ada lagi faktor, saya agak cepat, menggunakan harta. Harta. Di antara turunan-turunannya ada zakat. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqah. Yuk coba tebarkan, informasikan, sampaikan, bahkan ingatkan dan ambil dari orang yang Allah titipkan harta kepada mereka. Coba raih dengan harta itu surganya. Ambil sebagai bagian dari sedekah. Sedekah yang dimaksudkan, Allah enggak butuh hartanya, Allah Maha Kaya. Innallaha ghaniyyun hamid. Yang butuh itu kita. Ternyata ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah meraih surganya lebih banyak dengan porsi hartanya. Karena dengan tenaga dia enggak sanggup. Yang lain yang hartanya kurang, tahajud dia kerjakan. Puasa Senin Kamis. Bahkan saking jarang yang dimakan, puasa Daud dia kerjakan. Yang ini agak susah. Mau ngikut tahajud, capek. Mau puasa Daud juga, susah. Sholat Daud diharap-harap. Sholatnya Daud tuh. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tuh, sudah salah persepsi. Tidak bisa menyusul yang pertama, Allah anugerahkan yang kedua. Ini saya berikan harta benda. Cari dengan harta ini surga. Maka dari itu turun Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Hey, saya titipkan harta supaya kamu gunakan harta itu untuk mencari kemuliaan akhirat. Kamu jangan lupakan dunia, silakan gunakan secukupnya untuk berteduh, istirahat di rumah, untuk salat cari pakaian yang baik, untuk mencari nafkah cari kendaraan yang cukup. Tapi yang paling penting, bagaimana harta itu mengantarkan engkau ke surga? Karena engkau harus menyusul orang-orang yang punya tenaga, yang dia meraih surga dengan tenaganya. Itu poinnya. Makanya ketika ada orang menggunakan harta pada jalan yang salah, saking sayangnya Allah diingatkan. Contoh Korun. Ibu kenal Korun? Baik. Korun itu luar biasa, kaya. Dari Quran surah ke-28 ayat 76-nya. Inna Karuna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Korun itu termasuk kaumnya Musa, tapi sombong dengan kekayaannya. Jadi Quran itu termasuk di bahasa Arab, itu ada bagha, ada togha, itu beda. Kalau bagha, sombong dengan kekayaan. Kalau togha, sombong dengan kedudukan. Karena itu Fir'aun disebut togha, Korun disebut bagha. Idhab ila Fir'auna innahu togha. Pergilah kalian kepada Fir'aun. Ingatkan Musa Fir'aun, dia telah melampaui batas, sombong dengan kedudukannya. Togha. Tapi Korun bagha, fa bagha alaihim. Dia sombongnya luar biasa. Bagaimana sifat sombongnya? Allah anugerahkan harta melimpah padanya yang luar biasa. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Kunci-kunci brankasnya, kunci gudangnya, itu sama bodyguardnya pun dipukul, dipikul masih kurang kuat, Bu. Ibu bayangkan, kalau ini jalan pakai bodyguard menjaga fisik, ini Korun tidak. Di belakangnya bodyguard ngangkat kunci brankasnya, Bu. Ibu bayangkan. Kunci brankas, kemana-mana di belakang bodyguard. Cuman ngangkat, itu pun gak kuat. Saya tanya ibu deh, kalau punya satu brankas, ibu kuncinya disembunyikan atau ibu publikasikan? Ada satu brankas, Masya Allah. Tiba-tiba udah dimasukin, dikunci. Kuncinya ibu upload di Instagram atau ibu simpan disembunyikan? Pilih mana? Disimpan. Ibu baru punya satu brankas, kunci disembunyikan. Korun, kunci gudangnya, gak ada yang disembunyikan. Dia pikul, dia sombongkan, dia tontonkan di hadapan banyak orang. Ayo, yang mau ngambil, ambil aja. Ini aja bodyguard saya, susah bawa kuncinya. Korun, sombong dengan segala hartanya. Ditenggelamkan oleh Allah, fakhasafna, kami tenggelamkan di bumi. Bukan itu fungsinya Korun. Kalau kamu gak gunakan dengan cara yang benar, saya ambil aja deh. Dibandingkan dipakai pada cara yang tidak baik. Sampai sekarang masih dicari. Ada orang beberapa hari yang lalu ke Atlantik, ditanya mau kemana, cari hartanya Korun. Sampai sekarang. Jadi kalau ada orang kaya, sekarang ini ingin ikutan sombong, dia telat, Pak. Dia ketinggalan dan keterlaluan, Bu, karena hartanya gak sebanyak Korun. Pengen ikutan, telat. Korun, kunci brankasnya dipikul susah. Anda baru punya satu brankas disembunyikan, pengen ikutan sombong, Anda siapa? Anda kurang sehat, harus cari rumah sakit RBC untuk mengobati penyakit itu. Balik. Jadi kalau ada yang dititipkan harta, lihat cara berpikirnya. Coba cek di rumah dulu. Untuk infak keluarga cukup tidak? Quran surah 4 ayat 34. Untuk nyekolahkan anak supaya paham cukup tidak? Quran surah 9 ayat 122. Ada yang diberikan ASI masih cukup diberi ASI-nya? Quran surah 2 ayat 233. Ada yang mengandung masih disuplai dengan rezekinya? Quran surah ke-7 ayat 189. Ada yang bergerak lagi untuk pernikahannya? Dari lamaran Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan Quran surah ke-30 ayat ke-21. Cukup semuanya infak untuk orang tua. Mulai. Gunakan harta untuk tingkat yang lebih dari kebutuhan kita untuk meraih surga kita. Mulai dengan infak. Quran surah ke-2 ayat 215. Ada orang tua di situ. Ada kerabat di situ. Ada anak yatim di situ. Ada orang miskin di situ. Ada ibnu sabil di situ. Gerakan lagi dengan yang lainnya. Dan tibalah puncaknya tahun kedua hijrah. Saat situasi sudah mulai mapan dan tenang di Madinah. Dan muncul turunan-turunan ibadah disusulkan setelah perintah salat. Salat diwajibkan syariatkan setahun sebelum hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah mulai membentuk stabilisasi saat datang. Nabi bangun masjid dan itu sangat luar biasa. Setelah jadi persaudaraan, mulai stabil keadaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa. Datang perintah-perintah untuk memaksimalkan surga bisa diraih dengan cepat. Turun perintah puasa di hari Senin, di bulan Syaban, tanggal kedua tahun kedua hijrah. Tapi yang paling menarik, di tahun itulah Nabi tiba-tiba mengatakan, saya ingin serahkan 7 pohon kurma saya dan saya cukupkan pohonnya tidak diganggu tapi buahnya bisa digunakan untuk apapun. Saya diamkan fungsi pohonnya dan silakan gunakan fungsi buahnya. Didiamkan disebut dengan waqaf, auqaf yang mendiamkannya. Sifatnya disebut dengan waqaf, fungsinya ditebarkan untuk mendapatkan fungsi yang lebih baik lagi. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang berkonsultasi. Ya Rasulullah, ada titipan dari Allah kepada saya dalam bentuk harta sekian. Seperti apa yang terbaik harus saya gunakan? Kata Nabi Umar, kalau engkau berkehendak, bisa engkau lakukan seperti ini. Cukupkan itu hartanya, tidak dikemana-manakan, matikan fungsinya, dan kemudian teruskan pembiayaan investasinya dari situ untuk nilai-nilai kebaikan. Kalau tanah, Contoh, misal, ingin jadikan sebagai kebun kurma, tanahnya cukupkan untuk kebun itu saja. Jangan diperjualbelikan. Jangan kemudian kau nikmati bagian untuk kehidupanmu. Cukupkan hasil yang ada di tanah itu, gunakan sebagai pahalamu. Setiap ada yang makan kurma, kamu dapat bagiannya. Setiap ada yang ambil kurma, kamu dapat bagian pahalanya. Maka diwakafkanlah pada satu oleh Umar bin Khattab. Begitu ketahuan Umar bin Khattab, yang lainnya tiba-tiba berebut. Masya Allah. Ada Mu'adz, ada Talha, ada bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang terkenal dalam sejarah, hartanya begitu pas. Pas saat dibutuhkan, pas butuh ada. Tidak sebanyak yang lainnya. Tapi hebatnya, lihat cara berpikir sahabat. Kalau dia melakukan kebaikan, saya pun mesti melakukan hal yang sama dengan dia. Sekalipun dalam porsi yang saya bisa kerjakan. Perhatikan cara berpikirnya. Kebanyakan sahabat itu ahli surga. Sebagian dari mereka dijamin masuk surga tanpa hisab. Sahabat Nabi, tinggal semasa dengan Nabi, hidup bersama Nabi. Di surga ada yang dijamin masuk surga tanpa hisab lewat lisan Nabi. Di surganya surga tertinggi bersama Nabi. Quran surah keempat misalnya, dari ayat 69-nya. Ya, perhatikan contohnya, indah sekali. Wa may yuti'i Allaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa di antara para sahabat yang tidak syuhada? Ada di antara mereka syuhada? Siapa di antara mereka yang tidak siddiqin? Bahkan Abu Bakar mendapat gelarnya as-siddiq. Siapa di antara mereka yang tidak salihin? Bahkan semuanya salihin. Disebutkan dalam kaidah hadis, al-ashab kulluhum udul. Semua sahabat sifatnya udul. Karena sifat kesolehan mereka. Dijamin dengan surganya. Melekat lisan nabinya. Turun pujian Qur'annya. Luar biasa, Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Diminta umat setelahnya mendoakan mereka. Indah, tapi hebatnya begitu melihat kawannya melakukan amal soleh, yang lain tergerak untuk menyusulnya. Saya wakaf ya, kata Umar. Kata Mu'adz, saya enggak mau ketinggalan. Saya punya aset rumah, saya pun ingin wakafkan. Maka terkenallah rumahnya dengan Darul Ansar. Ta'ali, saya juga pengen nyusul. Ini yang saya punya, saya berikan. Kata Talha, ini yang saya punya, saya berikan. Sahabat, hidup zaman Nabi, dekat dengan Nabi, ahli surga, di surga bersama Nabi. Mendengar satu wakaf, yang lain ikut nyusul wakaf. Kita lihat nanti di akhir apa perbedaan kita dengan sahabat. Sahabat bukan, hidup bukan di zaman Nabi, tidak dekat dengan Nabi saat ini. Belum ada ayat jaminan surga, di surga belum ada jaminan bersama Nabi. Saya ingin dengar, begitu satu orang mengatakan, ayo wakaf, berapa yang tergerak untuk menyambut seruan itu? Teman-teman sekalian, jadi jejak wakaf, itu jejaknya bukan sekedar batu pertama yang kemudian ditandatangani atau diletakkan kekinian, tidak. Sejak awal turun tahun kedua hijrah, sudah ada yang orang-orang berlomba untuk memburunya. Dan saat memburu itu, bukan nominal yang dihitungnya. Bukan benda lihatnya. Tapi mereka melihat, nih turun lagi tiket surga saya turun. Begitu ada puasa, tiket surga, amal soleh. Begitu ada sholat, tiket surga, amal soleh. Begitu ada sedekah, tiket surga, amal soleh. Begitu ada wakaf, yang dilihat bukan hartanya, tiket saya datang. Bisa enggak saya kumpulkan untuk mendalihnya? Itu poinnya. Makanya luar biasa. Dan apa hasilnya? Hasilnya, Allahu Akbar. Saya berikan anda gambaran begini ya. Ini bedanya wakaf dengan yang lain. Misal insya Allah ini akan dibangun masjid Yahya bin Idrus. Semoga Allah memuliakan keluarga dan keturunannya. Ini saat masjid dibangun. Kemudian jadi masjid. Fungsi masjid itu apa, Bu? Kan sekedar salat. Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Masjid itu fungsinya untuk segala aktivitas yang mengandung manfaat. Makmur itu segala yang bermanfaat, bukan rame. Jadi jangan cari keramaian di masjid. Kalau mau cari keramaian tuh ke gazebo ke depan tuh ya, ke stadion banyak keramaian. Saya taklim di Masjid Al-Fatah, luarnya rame, ada yang balapan motor, ada yang macam-macam, di luar banyak yang rame. Tapi kalau mau ke masjid, yang dicari itu manfaat. Makmur, seakar dengan kata umur. Umur itu asalnya bukan usia. Kalau usia itu batas hidup. Dalam istilah Quran disebut dengan ajal. Quran surah 34, Quran surah ke-7 ayat 34. Lihat kalimatnya, walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya, batas hidupnya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Kalau sudah tiba, gak akan bisa maju, gak akan mundur. Itu siapa namanya, Mas? al-banna, target hidupnya wafat misalnya jam 11 nanti, misal. Ajal, misal tiba. Kita enggak bisa pilih, Mas. Bisa antum duluan, saya belakangan bisa, ya. Atau dibalik, saya belakangan, antum duluan juga mungkin. Atau saya duluan bisa setelah antum, bisa saja terjadi. Baik. Tapi contoh saja, jam 11 wafat, kalau sudah tiba, ajal tiba, gak bisa maju, gak bisa mundur. Anda sesoleh apapun, gak akan bisa menunda ajal. Gak akan maju, gak akan mundur. Datangnya apa? Maut. Quran Surah 3, ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bawa maut siapa? Malakul maut. Quran Surah 32, ayat ke-11. Kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Ajal tiba, yatawaffakum. Wafat datang, cabut, selesai, pulang. Cara pulangnya macam-macam. Tadi yang banyak amal solehnya, Quran Surah ke-89, ayat 27 sampai dengan 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi'ibadi, wadkhuli jannati. Lihat ujung kalimatnya, jannati. Orang yang banyak amal solehnya, yuk pulang dengan tenang. Saya ridha dengan amalmu, kamu ridha dengan pekerjaanmu dan dengan ketetapanku. Ayo cepat pulang jadi hambaku, saya sudah siapkan surga untukmu. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kumpulkan amal saleh, dipanggil dalam keadaan tenang. Wafat, surga menanti. Anda lakukan amal salah, lihat Quran Surah 8 ayat ke-50. Cara wafatnya sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat. Kalau mau coba silakan aja. Yeah. Balikan kembali. Lihat baik-baik. Bagaimana cara mengumpulkannya? Lihat fungsi masjid. Umur. Usia kita disebut dengan ajal. Cara mengisinya disebut dengan umur. Umur itu segala yang bermanfaat. Mata melihat yang bermanfaat. Lisan bicara yang bermanfaat. Jadi kalau bapak ditanya, Pak, berapa umurnya? Itu sebetulnya penegasan dari Allah dititipkan pada lisan orang lain untuk menyentuh Anda. Oh, saya 50 tahun. Dari 50 tahun itu berapa yang sudah bermanfaat untuk Anda, untuk akhirat Anda? Saya 60 tahun, dari 60 tahun itu berapa kali lisan Anda bermanfaat? Berapa kali tangan Anda bermanfaat? Mungkin tiba saatnya Allah kirimkan amalan bagi Anda untuk menutup yang kurang-kurang di masa lalu. Teman-teman, masjid itu di antara satu tempat yang menghimpun banyak amalan yang bermanfaat. Perhatikan, man amana billahi wal yaumil akhir. Masjid untuk tempat orang beriman. Setiap disebutkan kalimat iman dalam Quran, selanjutnya ada amal saleh. Quran Surah kedua, contoh ayat ketiga, kalimat iman pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Interaksi dengan Al-Quran. Bukankah di masjid ada orang salat? Bukankah di masjid ada kotak infaq? Bukankah di masjid ada orang berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, berita baiknya, bagi semua orang-orang yang memiliki saham wakaf di masjid, setiap ada yang mengamalkan amalan di masjid, dia dapat limpahan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Anda bayangkan, berapa yang sholat di masjid ini ketika ini masjid jadi. Begitu masjidnya selesai dibangun, sholat pertama dilakukan, semua yang punya niat ikhlas untuk menghasilkan masjid itu, maka Allah memberikan jaminan langsung setiap pahalanya mengalir kepadanya lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum apa-apa, bahkan belum dipakai, sudah dibikinkan rumah. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bersinergi, mau pakai foundation, mau tidak pakai foundation, semua bersinergi untuk bangun rumah Allah. Begitu dibangunkan, Allah enggak butuh dengan rumahnya, ini bahasa kiasan. Kita yang butuh. Begitu dibangun, Anda yo yang bawa semennya sekian sak, Anda yang bawa batanya, Anda yang bikin teh manisnya, Anda yang macam-macamnya. Begitu hadir dengan keikhlasannya, belum ditempati masjid itu, belum digunakan fungsi ibadah, sudah dibangunkan satu rumah di surga. Begitu ada orang sholat, Allahu Akbar, pahala mengalir. Satu kali kebaikan 10 nilainya. Manja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa mengerjakan satu kebaikan, hasanah dapat 10 kebaikan serupa dengannya. Dan hasanah yang dimaksudkan, sholat disebut hasanah. Quran Surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Hasanat. Siapa yang tahiyatul masjid di situ? Berapa banyak yang salat duha? Berapa banyak yang tarawih? Berapa banyak yang salat fardu? Berapa banyak pahala Anda hasilkan? Modalnya nyimpan satu sak semen, pahalanya mengalir dalam kehidupan Anda sepanjang masjid yang ada di situ. Yang hebat belum infaknya, belum Qur'annya. Dan orang yang interaksi dengan Al-Qur'an itu lebih tinggi daripada yang lain. Silakan cek. Kalau yang lain, pekerjaan dikerjakan, pahala 10 kali lipat. Infak 700 kali paling minimal. Quran Surah kedua ayat 261. Tapi baca Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Berapa orang banyak baca Quran di masjid? Alif lam mim. Yang baca 30. Yang nyimpan mushaf dapat 30 dari yang baca. Yang kontribusi bangun masjid dapat 30 juga di situ. Silakan, apalagi ada penghafal Quran. Dan penghafal Quran saat baca, silakan. Gak pernah sekali baca ayatnya. Diulang-ulang. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan hudan hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Berapa huruf? Dari satu orang. Pengurus masjid gundang para penghafal Quran, yuk hafalkan di sini. Berapa banyak pahala mengalir pada kita. Investasinya cuma nyimpan mushaf, bawa saksemen, sebagian bawa bata, satu bata, Allahu Akbar. Berapa pahala mengalir. Dan tidak pernah ada penghafal Quran, baca Quran cuma sehuruf. Mustahil. Siapa wakafnya? Si Pulen. Ah, sehuruf aja deh. Nun. Sudah. Punya masalah apapun enak. Jadi silakan. Ini dalam konteks wakaf ya, karena kita bicara tentang wakaf. Jadi titipan yang terakhir, dua terakhir, ada kedudukan, ada pengetahuan. Ayo kita gunakan untuk mensupport ibadah kita. Tadi Alhamdulillah, Pak Gun-Gun dengan stakeholdernya menggunakan kedudukannya untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Itu dicatat Pak. Kalau nggak ada izinnya nggak akan jadi nih. Dari izin itu ada. Makanya saya sarankan kepada siapa yang punya titipan. Titipan itu cuma titipan semua. Aneh kalau ada orang dapat titipan pengen banyak-banyak. Aneh. Saya nitip motor ya Pak, berapa? 1, silahkan. Saya juga Pak, berapa? 100. Mau dititipin motor oleh tetangga 100? Gimana kemudian menjaganya? Makanya aneh, ada orang dititipin pengen banyak-banyak. Harta pengen nambah, pengen nambah, pengen nambah. Kalau bisa mengelolanya, bagus, gunakan pada sesuatu yang bermanfaat. Yang paling berbahaya, semakin banyak ditambah, semakin tidak bisa menggunakannya. Itu yang fatal. Karena itu yang punya kedudukan, yang punya pengetahuan, yang Allah titipkan kepadanya, saya mengajak untuk bersinergi, yang membangun pondasi yang kuat dengan sinergi itu, yang dengan pondasi kuat, sinergi yang utuh, insya Allah semua amal soleh itu bisa ringan. Ingat, kalau kita bersama itu ringan. Para ustaz itu kompak, bersatu, kumpul baik-baik, petakan dakwah umat. Umatnya tenang. Kalau ustaznya ribut, bagaimana umatnya juga bisa nyaman? Semuanya duduk bareng-bareng, yang punya keahlian kemudian oleh bapak ibu dibuat database-nya. Oh ini ustaz yang ahli hadis, ini yang ahli fiqih, ini yang ahli tafsir. Kalau ingin belajar tafsir ke sini, ahli hadis ke sini, kalau belajar Quran ke sini. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menguasai seluruhnya. Dan umatnya enak, tenang, nyaman. Berikan kedamaian. Kan repot, yang ini kunut, yang ini tidak kunut. Cuman gara-gara kunut, tidak kunut, gak pada ke masjid. Yang salah itu yang gak sholat subuh. Ya, jadi kalau kita kumpulkan dalam kebaikan, nyaman. Demikian juga insya Allah, masjid ini akan ringan dibangun. Dan juga rumah sakit insya Allah akan ringan dibangun kalau kita bersinergi untuk membangun kebaikan tapi dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang seperti itu Allah akan sediakan satu surga untuk mereka bersama memasukinya. Terlebih ketika mereka maksimalkan dengan amalan-amalan mulianya. Bahkan dia bisa bawa pasangannya, dia bisa bawa orang tuanya, dan dia bisa bawa anak cucunya sepanjang beramal soleh. Dan hebatnya hari ini kita disambut oleh panitia, besok lusa kita akan disambut oleh para malaikat yang diminta kita jalan seperti karnaval melewati semua pintu surga dan disambut oleh seluruh malaikat. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Ayatnya ayat halilintar, tapi halilintar kadang-kadang menghadirkan harapan yang sangat dalam. Perhatikan, jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang masuk serombongan ke surga Adn. Wa man salaha min abaihim, dan dia menggandeng bapak-bapaknya yang saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya yang saleh. Ibu gandeng suaminya, suami gandeng istrinya, gandeng bapak ibunya, wa dzurriyyatihim, dan bahkan seluruh anak-anak cucu keturunannya. Dan yang paling hebat teman-teman sekalian, maaf, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin, dan malaikat mengunjungi menyambut mereka di setiap pintu surga dan mengatakan kepada anda insyaallah, salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat karena anda telah sabar dalam berjuang saat di dunia. Fani'ma uqbaddar. Maka silakan nikmati tempat terindah yang mungkin pernah anda kunjungi selama kehidupan anda. Pilihan ada di tangan bapak ibu. Kemudian juga peluang Allah hadirkan kepada kita ada wakaf, ada kemudian sedekah, ada infak, ada ibadah yang lain, maka maksimalkanlah itu dengan bersinergi, dengan pondasi yang kuat, yang dengan itu insyaAllah kita bersama-sama bergandengan ke surga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mendapatkan teman-teman yang lain, maka kita mohonkan kepada Allah untuk menyambut dan menarik yang lain untuk bersama-sama ke surganya yang telah Allah siapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya sekali lagi bermohon semoga kepada setiap guru yang telah mengajarkan berbagai kemuliaan-kemuliaan, terkhusus gurunda kita, Kyai Haji Miftah Farid, mengalir pahala-pahala kebaikan untuk beliau. Dan kepada Bapak, Ibu yang juga terkait dengan stakeholder pemerintahan, saya berdoa kepada Allah supaya Bapak, Ibu dibimbing sehingga dengan kedudukan itu bisa mengarahkan pada kemuliaan-kemuliaan hidup. Derajat Bapak diangkat saat dunia dan di akhirat dimuliakan dengan penuh kebaikan. Demikian dengan para yang memiliki pengetahuan, semoga Allah angkat derajat keimanan dan pengetahuan seperti dijanjikan di Quran surah ke-58 ayat 11. Dan untuk kita semua, silakan pilih. Mau jadi orang soleh, bisa. Mau jadi syuhada, berdoa. Mau jadi siddiqin, peluangnya ada. Tapi kita bisa memilih satu di antara tiga untuk berjumpa dengan semua nabi di surga. Ada al-anbiya, ada nabiyin. Kalau al-anbiya, beberapa nabi. Surah al-anbiya, surah 21. Enggak semua nabi dikisahkan. Tapi ada orang masuk surga bertetangga dengan semua nabi. Itu yang tadi saya sebutkan di Quran surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Tetangga Anda depan Nabi Ibrahim, belakang Nabi Musa, misal samping kiri Nabi Isa, samping kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak pernah dilihat di bumi tapi bisa saksikan dan kita bisa menanti mereka, bahkan berdampingan dengan mereka tak terpisahkan insyaallah. Semoga Bapak Ibu termasuk dalam golongan yang disebutkan tadi. Tidak cukup dengan amin, tapi harus dibuktikan lewat amal soleh. Baik, karena itu saya orang pertama yang akan bicara di sini, yang tidak ingin berbicara, tapi tidak memberikan contoh dalam hal apa yang ingin saya sampaikan. Saya tidak tahu berapa yang dibutuhkan, tapi kita ikut berbagi insya Allah untuk program wakaf ini. Terserah mau kemana disalurkan, kami ikut insya Allah dengan 100 juta rupiah. Semoga Allah berikan kemuliaan untuk seluruhnya. Saya kira itu, seperti disepakati di awal, pertanyaan itu untuk Profesor Kyai Haji Miftah Farid saja. Untuk saya kira di sini saja. Semoga gurunda kita memberikan pencerahan lebih jauh dan lebih baik dibandingkan apa yang telah tadi disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. La'afu minkum. Mohon izin menyampaikan sedikit informasi. Malam kami di Darul Ihsan, insyaallah akan membahas persiapan tentang puasa. Supaya saat puasa kita lebih optimal untuk beramal. Kemudian yang besoknya kita nanti di Kota Baru Payahangan akan membahas fikih ikhtilaf supaya masyarakat tidak banyak ribut. Besok yang dibahas adalah tentang hukum foto dan gambar yang semoga dengan itu bisa memberikan penjelasan lebih. Apa ini hukumnya di foto dan ada gambar sekarang? Besok insyaAllah. Baik, terima kasih untuk seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, tapi ditahan dulu Ustaz, seperti janji kita tadi. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah kita di pagi hari ini. Yang pertama, bisakah berwakaf tetapi dalam keadaan banyak hutang? Bagaimana Ustaz? Bagaimana secara Islam itu? Ya? Oke. Baik. Jadi ada fikih prioritas namanya fikih aulawiyah. Tempatkan yang prioritas di atas yang lainnya. Fardu itu lebih prioritas dibandingkan dengan sunnah. Kalau ada fardu, kerjakan yang fardu, sunnah kemudian menyusul belakangan. Hutang itu wajib untuk dibayar dan jadi ikatan yang kuat sampai dengan ke hari kiamat. Bahkan ada ayat khusus terkait dengan itu. Quran surah kedua ayat 282, aturannya dihubungkan. Quran surah kedua bahkan diatur sampai 283-nya. Ya? Jadi silakan Bapak Ibu cek seluruhnya dari 278 sampai 283 itu prioritas untuk membayar hutang terlebih dahulu. Kecuali kalau Anda bisa atur, hutang bisa ada cicilan-cicilan yang bisa diatur, tidak menggugurkan nilai dari hutang itu, kemudian ada kelebihan di situ untuk digunakan amal yang lain. Itu boleh digunakan untuk bagian dari wakafnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Oke, dua lagi Ustaz. Tadi Ustaz jelaskan bahwa ada orang yang kurang beriman, kita harus doakan. Bagaimana kalau terjadi pada suami sendiri, namun LDR, long distance relationship, gimana Ustaz? Baik, begini, itu lebih bagus dibandingkan Fir'aun. Fir'aun itu gak ada LDR-nya. L tidak ada, D tidak ada, R okay. Tidak ada. Okay. Tapi dia punya istri yang sangat salihah. Dia menyembunyikan keimanannya, tapi berdoa kepada Allah, supaya Allah memberikan hidayah pada suaminya. Sifat hidayah, Quran surah 29 ayat 45, ayat 69. Itu Allah berikan langsung menyebar keseluruhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami tebarkan hidayah, silahkan ambil. Di sifat hidayah itu, Allah berikan merata, tinggal Anda mau enggak mengambilnya. Kalau saya kurang sepakat dengan yang ada yang mengatakan belum dapat hidayah. Yang ada Allah berikan, dia enggak ngambil. Allah berikan hidayah pada Fir'aun. Lewat siapa? Musa dan Harun. Anda bayangkan. Baca Quran surah ke-20 ayat 43-44. Itu saking sayangnya Allah pada sifat kehambaan Fir'aun. Lihat baik-baik. Sampai dua nabi diminta memberikan petunjuk hidayah. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun. Tunjukkan dia mulai menyimpang. Dan hebatnya ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan dengan lemah lembut. Mungkin dengan kelembutan itu. Dia akan mulai sadar dan takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimulai oleh Musa. Kalau Anda berhadapan dengan orang keras, maka minta kepada Allah untuk melembutkan hatinya. Jangan keras dilawan keras. Orang Arab mengatakan, al-hadidu bil-hadidi yuflah. Batu ketemu batu, itu akan hancur. Bapaknya keras seperti batu, ibunya saking kagetnya, Mike bisa mati itu. Saking kagetnya. Jadi hati-hati. Jadi ibu gak usah keras. Tiru Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri, wa yassilni amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Setelah itu sampaikan dengan cara yang lembut penuh hikmah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ibu ingin ngajak suami salat, ibu dulu salat, hadir di sampingnya, doakan dia dengan lembut, adak anak-anak dan mohonkan kepada Allah kemuliaan kepadanya. Musa nabi, Harun nabi dan mengajak Firaun yang jahat, zalim, suka bunuh orang. Quran surah 249 dengan kalimat-kalimat yang lembut. Luar biasa. Ibu itu bukan nabi, rasul juga bukan berhadapan dengan suami yang bukan seperti Firaun. Kenapa mesti kasar dalam menilainya? Oke. Jadi berdoalah terlebih dahulu, sampaikan dengan dakwah yang lembut dan mohonkan kepada Allah. Baik. Dititipkan suami itu kepada ibu supaya ibu mendapatkan lebih banyak pahalanya. Mudah bagi Allah menjadikan ibu memiliki suami seperti pria yang lain. Tapi barangkali belum banyak bekal surga yang bisa ibu dapatkan. Bukankah dengan sabar ada pahala? Bukankah saat sabar ada dekat dengan Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bukankah masuk surga kalimat pertamanya sabar? Ketika Allah mengirimkan semua permohonan ibu untuk masuk surga, apalagi yang mau dikeluhkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Disyukuri suami sendiri, jangan pernah membanggakan suami orang lain. Oh, oke, jelas ya Bu ya. Terakhir Ustaz, ini curhat dari jomblo, dari teman-teman yang belum nikah nih. Bagaimana ikut berpartisipasi dalam membentuk generasi robani, sedangkan kami belum menikah. Doakan kami ya Ustaz ya. Doa, ada titipan doa nih Ustaz. Baik, yang pertama, setiap orang punya porsinya masing-masing. Allah turunkan ayat pemuda yang mulia. Ada ayat pemuda kok. Quran surah ke-18 itu ayat pemuda. Baca ayat 13-nya, paling kiri di pertengahan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan padamu Muhammad tentang kisah para pemuda. Pemuda. Bukan anak kecil, bukan remaja, bukan orang sepuh. Pemuda. Bagaimana mereka memaksimalkan imannya sehingga dengan itu kemudian hidayah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian di zaman Nabi diberikan gambaran amal-amal bagi para pemuda. Contohnya langsung Ali bin Abi Thalib. Ada pemuda masjid, Ali ngajak kepada yang lain. Ada pemuda madrasah, Ali deliver ilmu kepada yang lain. Ada pemuda bergerak dalam nilai-nilai ke sosial, ke masyarakat. Silakan kerjakan, maksimalkan, diturunkan amalannya. Anda bisa lihat misalnya peluangnya sholat, ajak teman-teman berjamaah, bikin gerakan di kepemudaan. Ada peluang yang lainnya misalnya, mohon maaf, hal-hal yang terkait dengan amal soleh, gerakan sedekah diinisiasi oleh pemuda. Kemudian terapkan, maksimalkan, wakaf bangun masjid, ajak pemuda yang lainnya, hidupkan, viralkan, sehingga dengan itu nilai-nilai kepemudaan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Adapun masalah pernikahan, ikhtiar, dan saya berdoa, semoga sebelum kiamat kurang 2 hari, minimal sudah menikah. Amin. Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Jazakallah kepada Ustaz Adi Hidayat LC yang telah memberikan sharing inspirasi ya. Katanya bukan tausiah nih, karena ada Ustaz Kiai Haji Miftah Farid. Dan sudah banyak informasi juga semangat ruhiyah kita untuk semangat dalam beribadah, beriman dan juga berwakaf nanti. Dan sesi berikutnya adalah kita sama-sama mengundang Bapak Ibu untuk berwakaf atau berinfak atau berkontribusi. Dan akan kami undang dari Direktur Wakaf Pro Sinergi Kang Asep Irawan. Allahu Akbar. Oke, bantu Kang untuk kita galang, untuk bantu nih Bapak Ibu juga hadirin. Tadi Ustadz Adi Hidayat berapa? 1 miliar Ustadz? 100 juta. Subhanallah, semoga Allah catat sebagai kebaikan dan sebagai wujud kontributor kita di hari ini. Nah Kang Asep dulu nih kita bantu, ada banyak beberapa informasi juga. Silakan untuk memulai Bapak Ibu supaya semangat berwakaf. Tidak hanya tadi ada tenaga, ilmu pengetahuan, harta dan kedudukan. Mangga Kang Asep. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah, ini memang kesempatan buat kita semua. Ini Sinergi Foundation kami hanya menjadikan jalan saja, tapi kita semualah yang ingin untuk berbekal. Karena Rasulullah sudah bersabda, aksaruhum lil mautu dzikra wa asanuhum lima bada'da ulaika akyas. Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya tersebut. Dan kami hanya sebagai jalan atau wadah untuk menyiapkan bekal ibu. Untuk itu kami saat ini mengajak pada Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi. Panitia sudah menyiapkan ada lembar partisipasi ataupun komitmen Bapak Ibu bisa disampaikan kepada panitia Sinergi Foundation. Ya. Di belakang sana sudah ada beberapa bahan bangunan yang itu diberikan dari para wakif. Sudah ada komitmen 10.000 bata dari satu orang wakif, 100 batang besi juga sudah ada, dan juga batu dan lain-lain. Okay. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyusul dan menjadi bekal Bapak Ibu dalam mewujudkan, membangun rumah sakit wakaf ibu dan anak, dan juga Masjid Yahya Idrus. Nah, sebelum nanti kita panaskan lagi, Kang Asep, kita ada pemutaran video, testimonial, dan juga komentar dari muwakif kita. Selamat menyaksikan, Bapak Ibu. Saya Nanang Hidayat, beserta dengan istri Ince Hartini. Baik, sambil menyaksikan video testimoni dari muwakif untuk tim Sunduk, boleh langsung bergerak untuk berputar menerima wakaf infak dari seluruh hadirin. Saya pensiunan, sudah pensiun dari sejak tahun 2004. Keseharian saya sekarang, saya mengabdikan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik dan terutama adalah kegiatan sosial keagamaan. Saya bergerak juga di bidang kepengurusan masjid. Saya juga sering membantu teman-teman yang melakukan renovasi masjid dan lain sebagainya. Jadi wakaf adalah memang sesuatu yang sangat dianjurkan dalam akidah Islam, karena itulah yang akan menjadi bekal di kelak kemudian hari. Walaupun kita telah pindah ke alam barzah, maka kebaikannya insya Allah akan terus mengalir. Jadi saya suatu saat pernah ada seorang non-muslim menyampaikan bahwa dia telah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa rumah dia tidak akan diturunkan kepada anak-anaknya, tapi akan diserahkan kepada gereja untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Terus saya berpikir dalam hati, mereka begitu antusias untuk menyisihkan hartanya untuk kegiatan agama mereka. Kenapa saya muslim tidak juga bertindak, bahkan mungkin lebih dari apa yang mereka telah lakukan. Maka saya waktu itu berniat untuk mewakafkan sebagian dari harta saya, yaitu dua bidang tanah yang terletak di Soreang, pas di depan Pemda, dan alhamdulillah lokasinya cukup bagus menurut saya. Kenapa? Karena saya membaca dan juga pernah mendengar dari ngajian, waktu itu dibacakan salah satu ayat dari surat Ali Imran, "Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun." Tidak akan sampai kepada suatu kebajikan sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Nah, ini adalah salah satu harta yang saya cintai, begitu. Saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa sebagai pemiliknya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi kebaikan, baik kebaikan kepada saya dan istri saya, kemudian juga kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, untuk sisi rohaninya dan untuk sisi keduniaannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.